kami sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah Diniyah Nurbiyah Cipari yang sudah hadir pada pagi hari ini. Begitupun kepada Ibu Bapak alumni, Masya Allah ini alumni yang pagi-pagi nih awalan Masya Allah ya. Senior-senior, ahlan wasahlan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Begitupun bagi Bapak Ibu yang masih di luar, Akang Teteh yang masih di luar, boleh berkenan untuk bisa memasuki aula. Insya Allah kita akan mulai beberapa saat lagi. Sambil kita menunggu rekan-rekannya nih yang sudah datang. Ibu-ibu dari angkatan berapa nih ibu-ibu? Angkatan Sabaraha. Dukanya terang saking tos laminanya ngawasna ka punggur. Ngawitannya angkatan kadua katilu pangintennya. Angkatan kadua katilu kaopat nah ngawitan. 80-an. Angkatan 85, Masya Allah. Angkatan 85. Nah, yang bisa diajak ibu-ibu anu tasan kadir rencangan, hayu gitu kan. Ayo gitu kan. Mangga kangge anu masih di luar. Akang teteh Bapak Ibu tiasa hadir di haturanan hadir di aula Pesantren Cipari. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Bapak Kepala Madrasah Diniyah Nurbiyah Cipari, tafadhol Bapak tiasa nempatan tempat anu payun antutos disayogikeun ku panitia. Hatur nuhun, tos dongkap nih enjing-enjing, tos dongkap tangines ngantosan heula anu sanes. Kangge sadayana insya Allah selain dari kita di sini offline, kita akan ada online di YouTube ya, Teh Ripa ya. Nah, Teh Ripa YouTube-na namina naon Teh Ripa? Ada di YouTube-nya Majelis Nurul Muhammad TV. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh buka YouTube-nya, pantengin terus YouTube-nya Majelis Nurul Muhammad TV. Nah, mohon ya terus di Majelis Nurul Muhammad TV live YouTube, live IG. Pokoknya mas sebarkan weh agenda kebaikan, agenda penuh keberkahan disebar ka saseueur-seueurna ya, seueur-seueurna media sosial Bapak Ibu anu tos aya di dieu. Sakali deui hatunuhun ka sadayana anu atos tanginas ya. Pang kahijina tadi cung saha anu kahiji ka dieu. Neh kahiji atos ditabuh 8 teh neh mah kahiji ka dieu nya. Mohon neh mas standby neh ti angkatan sabaraha kawitannya anu kahiji. Oh henteu neh mah 5 ya Masya Allah. Iya mah tacan aya nu robiran nage neh namanya terus aktif Masya Allah. Iya teh tacan serius nama karena tos araya jadi oke lah kita mulai sini nanti minjem satu. Udah. Itu ngantosan kene, salah atas nama, nggak daripada jempling, jadi MC-nya cuap-cuap, we. Atas cakap. Thank you. ilmu. Kini aku harus lanjutkan sekolahku, menuntut ilmu tajam-jamu. Demi asa yang cerah masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni. Demi asa yang cerah masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni. Segala salah mohon diampuni. Thank you.

perpisahan. Kini hatiku tergores kesedihan ketika terucap salam perpisahan. Walau air mataku tak berlinang, bukan berarti suatu kerelaan. Saat-saat langkah terayun, jarak kita pun semakin membentang. Akankah semua jadi terkenang? Sobat, dalam hatiku ini akan membekas suatu kenangan. Kau sungguh baik, namun untukku janganlah kau biarkan. Aku terkulai lemas dalam kehampaan. akan berlalu. Kerasaan ini ingin ku kenal selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Ibu Mohon perhatian, acara sebentar lagi akan dimulai. Untuk yang masih di luar, mangga bisa langsung merapat ke dalam aula. Sekali lagi, perhatian bahwa acara sebentar lagi akan segera dimulai. Untuk yang masih di luar, mangga langsung saja merapat ke dalam aula utama. Ahlan wa sahlan, kami sampaikan kepada Bapak Pembina Madrasah Diniyah Nurubila Cipari, Bapak Dr. Andes Dadang Priyatna yang sudah berkenan hadir di aula Pondok Pesantren Cipari. Terima kasih banyak untuk menyempatkan hadir membersamai kami dalam agenda reuni akdar alumni Madrasah Diniyah Nurubila Cipari. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan mulai agenda reuni akbar alumni Madrasah Diniyah Nurbila Cipari. Mohon berkenan untuk dewan guru atau alumni, alumni guru yang sebelumnya pernah mengajar, untuk ikhwan atau bapak-bapak laki-lakinya bisa menempati karpet yang sebelah kiri kami. Kemudian untuk ibu-ibu, ibu guru sarang ibu anu kantos ngaulang, anu kantos ngaulang tiasa nempatan karpet sebelah kanan. Mangga, diaturanan Bu Ati sarang ngereng-ngerengan, Bu Ning, sarang dewan guru, anu kantos ngaulang kapungkur, atanapi anu masih aktif ngaulang, mangga diaturanan calik di karpet anu palih katuhu. Mangga kanggo ibu-ibu tiasa merapat ka payun supados nu payun keisi. Insya Allah beberapa saat lagi agenda akan dimulai, dan selain dari agenda kita di sini, kita juga ada live streaming di YouTube Majelis Nurul Muhammad TV. Oke, jadi boleh di share sebanyak-banyaknya. Ya, boleh di share ke media sosial, di story media sosial ibu-ibu, bapak-bapak, dan boleh mengajak untuk datang ke aula untuk menyaksikan reuni akbar Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Bilal Cipari. Bagi ibu bapak yang belum rapat, yang masih berada di luar aula, kami persilakan untuk bisa segera memasuki aula Pondok Pesantren Cipari, karena sesaat lagi agenda akan dimulai. Kami sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan katsiran, bagi semua alumni yang sudah hadir menyempatkan waktunya, terkhusus kepada dewan guru yang masih aktif, yang jauh-jauh ya, yang dewan guru juga yang sebelumnya aktif mengajar di Madrasah Diniyah. Karena adanya kita di sini, kita bisa mengaji dan lain sebagainya ya karena dewan guru ini. Betul sekali Teh Asri. Iya, jazakumullah khairan katsira. Untuk Neh, mangga tiasa merapat ka payun Neh, sasarengan sareng ibu bapak guru. Oh, sinal bet. Mohon. Baik, bagi panitia ataupun alumni yang masih di luar yang sedang tidak bertugas, silakan untuk langsung masuk ke aula. Silakan untuk yang hanya bertugas saja yang ada di depan, untuk yang lainnya silakan masuk ke aula, baik yang ikhwan maupun akhwat. Kita penuh dulu aula agar kebersamaan ini semakin terasa kalau banyak orang ya, Rifa ya. Betul sekali Tasri. Ini masih sedikit nih. Yuk semuanya mau penampil dan lain sebagainya silakan. Yang di depan aula kita clear area, kita kosongkan, semuanya masuk ke aula. Saat lagi kita akan memulai acara reuni akbar ini. Sekali lagi kami mengadakan live streaming di YouTube Majelis Nurul Muhammad TV. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa menyebarkan seluas-luasnya di media sosialnya. Oke, dan mengingatkan bagi rekan-rekannya alumni yang lagi ada di Cipari, silakan untuk diajak, yuk datang ke aula. Betul ya? Sekali. Karena ada live gitu, jadinya pakai live ya, lebih hangat ketika kita bersama langsung ya. Betul. Bertatap muka ya Teh Ripa. Baik Teh Ripa, sepertinya kita karena waktu juga kita harus segera mulai agenda hari ini. Mohon perhatian, kita akan mulai agenda reuni akbar Madrasah Diniyah Nurul Bilal Cipari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadzal liqa'il mubarak liqa'ir rujuil kabir lihirri marosati nuru bilad ad-diniyah Cipari. Alhamdulillahi wahda li'anna kamalahul kamaludzati al-munazzahu anil hududi al-mutlaku anil kuyuri walhamdulillahi fatihil alim alladhi arsalamani istofahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'alal ilma sababan najah wal fawz bisulfa indal malikil adim. Assalatu wassalamu ala man arsalahullahu ta'ala hadiyan ila sirati mustaqim wa ala alih wa ashabi fi daril baqa'i wa na'im amma ba'du. Yang terhormat pembina Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari Bapak Dr. Andes Dadang Priyatna. Yang terhormat Kepala Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari Bapak Ustadz Yusuf Junaidi SPDI. Yang kami hormati Dewan Asatizah Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari. Yang kami hormati tokoh masyarakat Kampung Cipari Bapak Ate Saipudin beserta jajarannya serta alumni Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat berkumpul pada agenda yang penuh berkah ini. Reuni akbar alumni Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari dengan tema menelusuri perjalanan Nurul Bilad Cipari dan memperkuat tali silaturahmi alumni untuk masa depan madrasah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in wa atba'u tabi'in dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya? Wah, kurang kedengeran nih, kurang kompak. Apa kabar semuanya? Masih kurang tapi teh iya. Ya apa kabar semuanya? Biasa. Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah, semangatnya luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya Teh Ripa ya, semangat para alumni itu luar biasa. Betul ya, sekali. Betul. Nah sekarang saya mau coba cek deh. Coba alumni angkatan lama, boleh angkat tangan, angkatan lama, cung, Bapak Ibu, mana angkatan lama? Masya Allah. Angkatan pertama, masya Allah, angkatan pertama, angkatan tadi 1980-an ya, 85, oke. Pokoknya mah angkatan pertama, kedua, Bapak Mang Adam, masya Allah, Pak Ustadz Hamdan ya. Pak Ida, tuh serindung arah racung ya, angkatan pertama. Iya semuanya senior ya, senior. Harus kita hormati ya, senior. Sekarang kalau angkatan muda mana suaranya yang muda? Wah, yang muda. Wow. Ini tiba-tiba semua ngaku muda ya, ini tiba-tiba semua ngaku muda nih. Nah, kalau angkatan muda ini adalah penerus yang siap melanjutkan perjuangan. Ya, masya Allah. Teh Ripa. Iya betul sekali. Perkenalkan saya Rifa Aulia Al-Karima Lubis dan rekan saya Asri Nur Fitra selaku pembawa acara pada hari yang penuh berkah ini. Izinkan kami membacakan rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan sholawat. Yang keempat, laporan ketua pelaksana. Yang kelima, sambutan perwakilan alumni. Yang keenam, sambutan kepala madrasah. Yang ketujuh, penampilan marawis. Yang kedelapan, penayangan video selayang pandang Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari. Yang kesembilan, taujih rabbani. Yang kesepuluh, pemberian tanda kasih dari alumni. Yang ke-11 ada penampilan-penampilan dari angkatan. Dan yang ke-12 ada tukar kado dan door prize. Yang ke-13 ada pembentukan struktur ikatan alumni. Ke-14 ada foto bersama. Ke-15 ada doa. Dan yang terakhir ada penutup. Baik, Bapak Ibu Akang Teteh Badena Rosela, saha di dieu anu kapungkurna kantos dicepret ku sapu nyere atanapi disetrap. Nah, aduh seueur pas sakola agama aya geuning nya nu ngacung dicepret. Oh, masyaallah ya. Sanes sapu nyere ku awi, masyaallah. Nah, tenang. Oh iya. Katanya tadi kure. Oh, dikure. Dugi tabu sabaraha. Nah, nya angkatan abi mah disetrap gitunya atau dikure, nyelami gitunya, ngajanteng gitunya. Nah, nyumput koteng katanya. Masyaallah. Nyumputnya tenang. Nah, tenangnya dinten ayeuna sanes bade disetrap. Moal disetrap. Tapi bade napak tilas. Bade mengenang masa-masa indah waktu sakola agama. Ya, insya Allah kita akan mengenang masa indah waktu sakola agama. Tepuk tangan hula tuh, tepuk tangan hula. Ya, kita akan mengenang masa-masa indah kita semua. Sesuai sareng tema reuni dinten ieu, nyaeta napak tilas perjalanan Nurul Bilad dan menguatkan silaturahmi alumni untuk masa depan madrasah. Semoga bukan hanya sekedar nostalgia ibu bapak, tetapi juga jadi langkah yang nyata untuk masa depan madrasah kita yang tercinta. Oke, masya Allah. Baik, tanpa menunggu lama, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah, acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ali Haidir Antaman. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فَسَحُوا فِي مَجَالِسِ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَانِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan melalui pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Baik, acara selanjutnya yakni pembacaan solawat yang akan dilantunkan oleh alumni juga ini. Ada Bapak Agni Muflihan, ada Ibu Nur Aida, dan juga ada Saudara Rikjan. Kami persilahkan. Dan juga ada saudara Aifa ya, Aifa. Ya. Boleh menempati di sisi sebelah kiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى دائما وسلم على المكرم ما زمزم الهادي وما ترنم في الليل الأظلام أرجو إلهي ذا الكرم والأفضل مولى الموالي يفتح على القلب سني الأحوال من كل عالي الرب صلى دائما وسلم على المكرم ما زمزم الهادي وما ترنم في الليل الأظلام مما مناه أودادها والأبدال أهل الكمال وأغاثها وأفرادها والأقطاب تلك الرجال الرب صلى دائما وسلم على المكرم ما زمزم الهادي وما ترنم في الليل الأظلام يا الله بذا الرحم محبتي الله طوحي الفؤاد أفنى بها عن كل ما سوى الله بين العباد الرب صلى دائما وسلم على المكرم ما زمزم الهادي وما ترنم في الليل الأظلام صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صاحب دار الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى على بلد الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداد قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Kalau saya pribadi mendengar yang tampil, saya teringat kalau zaman dulu ya Ibu Nur Aida dan angkatannya, jadi sholawat itu bukan hanya di madrasah diniyah ya, jadi suka diundang ke kampung lain ya, kampung lain, begitupun angkatan-angkatan sebelumnya. Harapannya hal ini juga bisa ya menjadi syiar untuk angkatan-angkatan muda, jadi semangat marawis dan sebagainya kita syiarkan, bukan hanya di Cipari tapi ke kampung-kampung yang lainnya, agar syiar bisa segarut atau bahkan lebih ya dari se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia tahu bahwa di sini ada madrasah Nurul Bilad gitu, dengan lantunan solawatnya, dengan tilawahnya, dengan marawisnya dan lain sebagainya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk selanjutnya, yakni laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Ijazi Abdun Nafi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pembina Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari, Bapak Dr. Andes Dadang Priyatna. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari, Bapak Junaidi SPDI. Dan yang kami hormati guru-guru Tatid wal Asatidah Madrasah Nurul Bilad Cipari. Dan yang saya banggakan Dan yang saya hormati dan banggakan kepada seluruh alumni Madrasah Diniyah Nurul Bilal Cipari, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan selama kurang lebih dari mulai bulan Februari sampai saat ini. Dari mulai anggaran biaya sampai terlaksananya acara, alhamdulillah dari mulai tanggal per 6 Januari 2026 sampai tanggal 24 Maret 2026 total masuk anggaran 8.890.000. Untuk anggaran yang keluar 8.727.000. Dan alhamdulillah tadi pun ada beberapa yang masuk lagi ke bendahara. Jadi nanti kami totalkan anggaran berapa, karena dari tadi banyak terus yang masuk jadi belum ditotalkan. Ini yang sudah ditotalkan saja dulu. Jadi nanti kalau misalkan anggaran keseluruhan secara rinci nanti kami share di grup. Nah, bagi saudara-saudara semua yang belum masuk grup alumni, insya Allah kami di sana banyak adminnya. Jadi boleh nanti sama siapapun dimasukkan, keluarganya, ya, orang tuanya atau siapapun yang ingin masuk grup itu, silakan nanti langsung dimasukkan saja. Ya. Jadi jangan nunggu dari saya dulu atau Teh Lala atau Teh Oyah, enggak. Jadi silakan aja langsung oleh kawan-kawan yang admin di grup, silakan langsung dimasukkan ke grup, walaupun itu ibu-ibu sekalipun, ya. Kenapa kemarin kami belum memasukkan? Yang pertama, apalagi khususnya yang sekarang guru-guru, walaupun yang sekarang guru-guru alumni, tapi kenapa kemarin saya tidak memasukkan ke grup? Karena ada beberapa hal yang memang sifatnya belum boleh diketahui oleh guru-guru, gitu. Nah, makanya jadi itu khusus apresiasi dari alumni, gitu. Dari alumni untuk sekolah dan guru-guru. Gitu ya. Jadi kami tidak memasukkan dulu guru-guru, itu alasan yang utama. Gitu. Nah, kenapa kami menyelenggarakan kegiatan ini? Salah satunya ingin mendorong bagi para alumni khususnya, mungkin yang di kampungnya bisa melihat keseharian bagaimana sekolah agama dan lain-lain, ya. Tapi bagi orang-orang nu di kota bisa jadi mungkin lupa kesehariannya seperti apa, karena mungkin sudah lama, ya. Nah, makanya diadakan kegiatan ini supaya mendorong lagi, lebih semangat ditunjukkan kepada anak-anak yang sekarang sekolah agama, adik-adik yang sekarang sekolah agama, kami para alumni masih hadir, kami para alumni siap, ya, untuk membantu sekolah agama. Itu tujuan kami, ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa alumni ieu teh heureuyan atau kumaha, enggak, ya. Pure niat kami untuk membangun dan meningkatkan fasilitas dan lain-lain, nanti kita usahakan dibicarakan lagi setelah sesi selesai, ya. Jadi nanti ada pembentukan dan lain-lain, pembentukan ikatan alumni, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Nanti kita ada sesi itu. Supaya apa? Supaya nanti terorganisir. Bila mana nanti ada kebutuhan, maka alumni siap membantu. Contoh sederhana gini. Di tahun-tahun sebelumnya kami mengadakan acara, pasti kalau enggak imtihan 2 hari, ya 1 hari. Ya. Kadang di 2 malam kan, itu tuh udah paling lama. Jadi kalau 1 malam itu biasanya karena uang anggaran. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah tahun ini dari alumni kami mengadakan kegiatan 4. Yang pertama sebelum bulan Ramadan, yaitu pawai obor, ya. Terus yang kedua lomba-lomba untuk santri-santri. Dan yang ketiga ini, dan yang keempat imtihan setiap tahun. Ya. Dan alumni tetap membantu itu. Itu ya. Jadi kami terima kasih kepada seluruh alumni, mau itu yang memberikan atau yang tidak, sumbangan dan lain-lain. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengganti semua yang telah alumni-alumni berikan kepada Nurul Bilal Cipari ini. Ya. Mungkin sisa anggaran saat ini ya. Dari tadi tanggal 20 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 24 sisa anggarannya yang itu ada di kantong ya. Itu sebagai dana darurat sebesar 163.000. Itu dari seluruh total anggaran yang telah diberikan. Dah nanti di grup pun kami akan share ya, total anggaran berapa, rinciannya apa saja, dibelikan apa saja, nanti bisa dilihat oleh masing-masing orang ya di grup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kaku dan lain-lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ijazi yang telah menyampaikan laporannya. Nah, biasanya ketua ini paling ini ya sibuk sebelum acara. Betul, Teri. Kalau misalnya acara sukses, semua panitia pasti lega. Kalau misalnya belum, ya cukup tersenyum. Senyum ya, betul. Masya Allah. Terima kasih banyak. Oke, baik. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan alumni. Mari nanti kita dengarkan bersama. Siapa tahu nih ada cerita-cerita yang membuat kita nostalgia. Kepada Ibu Muni Anissa MPD kami persilahkan. Masya Allah, tafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya harus mewakili seluruh angkatan dari yang terbuhun sampai yang termuda. Ini sebenarnya caluntang ya. Ini cuma mungkin panitia terdesak saja. Alasannya tidak ada orang. Padahal yang hadir di sini orang semua. Jadi mohon maaf Bapak, Ibu, kalau saya hari ini mewakili, mudah-mudahan ini betul-betul mewakili. Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam momen yang penuh kebahagiaan, ya ini Reuni Akbar Madrasah Diniyah Ta'miliyah Nurul Bilad Cipari. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Pertama-tama yang saya hormati seluruh Dewan Guru Ustadz Ustazah, dari mungkin dari zaman baheula sampai zaman sekarang, termasuk juga pada saat saya belajar waktu itu, alhamdulillah terlihat sehat dan selalu bahagia insyaallah. Yang saya hormati juga seluruh alumni yang telah menjadi guru saya dan mungkin seangkatan dan juga di bawah saya, seluruhnya adalah alumni-alumni yang insya Allah sangat membanggakan. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah mengadakan acara Reuni Akbar. Ini mungkin yang pertama ya, semoga bukan yang terakhir. Ya, biasanya begitu. Tapi mudah-mudahan tidak. Tadi harapan ketua panitia bahwa ini berlanjut. Ini betul-betul yang pertama dan akan dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Momen ini adalah momen yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita hadir berkumpul dalam ajang reuni. Reuni akbar dari angkatan pertama. Bu Ning angkatan pertama, Masya Allah, masih sehat dan sekarang jadi pengajar. Betul ya Bu Ning? Berarti setia sekali ini dengan Nurul Bilad Cipari. Sejahtera ya Bu Ning ya? Insya Allah. Kita berkumpul menginjakan kaki dan langkah kita di tempat kita terlahir, dididik, dibesarkan dalam lingkungan yang luar biasa. Bukan hanya belajar mengaji, tetapi kita dididik menjadi pribadi-pribadi yang hebat dengan akhlak yang baik. Bahkan mungkin saat ini kita telah menjadi pendidik-pendidik di keluarga kita karena berbekal dari pendidikan di Madrasah Diniyah Cipari. Kalau kita mengenang dulu, mungkin ya pembelajaran dulu itu tidak seperti sekarang, banyak metode, banyak model. Dulu itu betul-betul yang mengajar itu, orang bilang itu ngajarnya zaman-zaman POC. Kalau tadi dikure, dicepret, ya itu mah udah biasa. Jadi tong pundungan, apalagi ngobrol ke orang tua, ngadu-ngadu, aduhlah. Kita mah sudah wareg, ya. Zaman saya itu, punten Pak, kalau ada sekarang ngadu ya, Pak Usup teh galak. Itu mah dari dulu juga saya udah ngerasain. Bukan Pak Usup aja, Pak Uyut galak, Pak Ujang galak, Pak Habib itu pundungan mual aya, Bu Yani nya udah galak cerewet deh. Michelle. Saya bahagia hari ini bisa ketemu wajah-wajah yang dulu mengajar saya dengan begitu ikhlas dan hari ini dalam keadaan yang sangat luar biasa sehat dan insya Allah terlihat bahagia juga. Ada Ibu Nunun, ya itu ngajar nari. Momen nari satu tahun sekali di Impihan itu momen yang ditunggu-tunggu. Jadi capeknya 11 bulan kita diajar, dididik dan diambekan itu hilang pada saat kita diajar nari. Momen yang paling memorable itu adalah Magadir. Itu angkatan saya. Dan semua orang meminta untuk diulangi. Atau udah bosen ya Magadir deh saya bilang. Itu semuanya luar biasa momen. Ada satu lagi momen yang istimewa. Angkatan saya itu adalah angkatan transisi gedung lama ke gedung baru. Pak pun tahun sabarannya gedung baru Pak 2000-an ya. Gedung lama itu adalah gedung yang mungkin tidak diinjak oleh teman-teman angkatan sekarang. Pernah tuh sadayana ya Bapak Ibu naronggengnya dina papan, papannya berjarak, terus munculkan patlot pensil supaya kita bisa keluar heula da sieun. Jadi momen kita memasukkan pensil ke kolong itu, ke kolom-kolom itu adalah momen kita bernapas. Antara kelah dacan apal atau siun diambekan itu ya, itu sauma emah luar biasa ya Allah yarham. Mudah-mudahan seluruh pahala kebaikan mengalir ke anjina, amin. Nah ya palu Buning paling paham ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya juga, saya yakin setiap angkatan itu punya momen sendiri-sendiri, gak akan sama. Saya tuh nyari angkatan saya di mana, nggak ada. Cuma terlihat sekarang ada Bu Wiwin ya. Angkatan saya tuh banyak, tapi sekarang didominasi oleh angkatan Bu Hun. Berarti semangatnya masih luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Itu mungkin ya kenangan-kenangan sederhana yang saya alami atau mungkin sebagian juga dialami oleh Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini. Sekali lagi, madrasah ini tempat bukan hanya tempat kita belajar mengaji, tetapi juga tempat kita dibentuk akhlak, karakter ya, kepribadian, dan ditanamkan nilai-nilai kehidupan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai alumni merasa bangga sekaligus ya, sekaligus menjalin kembali tali silaturahmi yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya terputus karena jarak dan waktu. Saya ingin merespon tadi ketua panitia yang menyatakan bahwa alumni ini, ikatan alumni ini akan dibuat secara permanen. Dan saya sangat setuju. Kalau hadirin sekalian tidak keberatan, saya itu merasa bahwa saya dibesarkan di Cipari, dididik di Cipari, dan madrasah diniyah itu adalah seperti daging dan darah yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Kalau seandainya saya menyarankan bahwa ikatan alumni ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi kita memberikan kontribusi sekecil apapun kontribusi itu. Setuju tuh Bapak Ibu? Artinya begini, kita adakan iuran bulanan untuk alumni supaya itu disumbangkan ke madrasah diniyah. Sekecil apapun itu, yang mampu sanggup 10 ribu mangga, yang sanggup mampu 20 ribu mangga, yang bisa ratusan ribu dan jutaan, bagus. Sekecil apapun kontribusi kita, saya yakin ini akan sangat bermanfaat demi perkembangan madrasah diniyah. Kalau kita tidak percaya bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat bermanfaat dan sangat bertanggung jawab pada pendidikan, tentu kita tidak akan menyekolahkan anak kita, cucu kita ke lembaga yang sama. Jadi kita sudah mengambil manfaatnya nih dari sekolah ini, dari madrasah ini. Maka berikan kontribusi terbaik kita juga untuk madrasah ini. Gitunya Bapak Ibu, Manawi, mudah-mudahan nanti panitia di grup membicarakan ini untuk ditindaklanjuti ke depan. Atau abiman nuju teu aya sasih ayeuna teu masalah wios. Siapapun yang punya rezeki lebih banyak atau yang punya berapapun itu, tolong untuk kita sisihkan demi perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan madrasah diniyah Nurul Bilad Cipari. Siap ya? Siap, insya Allah mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Dan terakhir, harapan saya adalah semoga madrasah ini ke depan jauh lebih maju, semakin berkembang, dan terus menjadi tempat lahirnya generasi-generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlakul karimah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali cerita nostalgia dan tentunya motivasi untuk kita ya, untuk kontribusi. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya Teh Ripa. Selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah. Mohon disimak baik-baik karena biasanya ada pesan penting dan wejangan untuk kita semua. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Yusuf Junaidi SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sim goreng di dia hiji ti sekian gelintir orang an statusna sanes alumni sim goreng mah. Margi tingawit aktif di madrasah di kaena an sim goreng masih kan aktif di madrasah. Tak can pernah non pensiun di madrasah, masih aktif dugi kaya na jantan tajan status alumni singkuring mak. Tos kirang langkung ya seusia umur singkuring panginten tajan pernah rehat di madrasah. Tu panginnya sekedega. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan muwafi'an li ni'amih wa mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudih. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anu lebih hormat guru urang sadayana, sepuh urang sadayana, sekaligus pembina oge mungkin pelopor Madrasah Diniyah Nurbiyah Cipari, Kersana Kiai Haji Dadang Prihatnaripudin rahimahullah, para asatid asatidah, baik anu status alumni atanapi anu masih aktif, anu kusim kurang lebih hormat. Oke, para alumni sadayana rahimakumullah. Alhamdulillah qadarullah, urang sadayana dina waktu biasa kempel ngariung dina acara reuni akbar Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurbiyah Cipari. Tiasa disebatkan momen ayeuna teh marupikeun momen anu istimewa oge bersejarah. Naon margina kahiji disebat istimewa teh oge didugikeun margi ieu marupikeun reuni perdana kanggo Madrasah Diniyah Nurbiyah Cipari. Anu mungkin satacan-satacana dina kegiatan parsial sebagian kecil antar generasi sok aya reuni, tapi teu saageung ayeuna melibatkan seluruh generasi ti awal dugi ka anu aktif kiwari. Nu kadua bersejarah naon margina sa emot sim kuring biasana nu ngayakeun reuni teh lembaga-lembaga institusi-institusi formal. Sedangkan Madrasah Diniyah mah kan kalbetna institusi non formal. Asa nembe ieu anu terang simkuring kecuali panganten reuni 212 atawa benten di jalur luar teta liwat ti Madrasah Cipari panganten sakali sakerang simkuring anu nembe ayeuna ayakeun reuni akbar. Janten patut dicatat sebagai sebuah sejarah. Sababaraha waktu kapengker aya sababaraha inisiator sumping karorompok ngajukeun yen hoyong ngayakeun reuni akbar ieu. Simkuring dina sepintas emutan tapi teu lami ngan simkuring nyarios ka anu sumping asok leceng teh ikhtiarkeun. Margi emotan simkuring kitu. Tongboro anu urang sifatna non formal anu formal oge nalika ngayakeun reuni jarang anu 100%. 70% wae anu hadir eta teh tos kirang-kirang memuaskan kanggo forum anu formal teh. Ayeuna urang non formal. Jadi wayahna lah. Lamun ayeuna kabuktosana tebih tina ekspektasi anu diharapkan. Makana tadi nalikana ngajengkeun ngusulkeun acara tanpa ceur sarios geus kaemot sakalah sakeun teh ihtiarkeun mudah-mudahan wae. Toh kan al insanu bitabkir wallahu bitadbir. Urang mah sakadal ngarencanakeun toh Allah jua anu nakdirkeun. Tapi sekali qadarullah najan tobi tina ekspektasi urang ayeuna tiasa kempel dina ieu acara. Simkuring ya nuju mencari-cari angle ti arah mana ya mencari satu naon ya pembicaraan kanggo nyampaikeun satu anu unik. Upami tadi ibu perwakilan nyandak tina nostalgia. Simkuring sigala ningal tina anggoan ya. Mayoritas nganggo anggoan hideung. Biasana upami hideung mah identik sareng berkabung atas sua kesedihan. Tapi mudah-mudahan hitam anu sok dilambangkeun naon berkabung lain berkabung karena kesedihan karena kumpulna urang di dieu. Mudah-mudahan upaminya karena angle etanya bahwa hitam identik berkabung berangkat dari sebuah pemahaman. Pemahaman bahwa dunia pendidikan Kiwari memang sedang kehilangan ruh. Nah, cok cobai opami kurang diperhatoskan. Nah, ruhna pendidikan kehilangan adab, tata krama. Zaman Kiwari ilmu ditinggikan, tapi adab dibenamkan. Sehingga zaman Kiwari seueur zaman pinter, tapi sakedik zaman bener. Karena hilangna adab, tata krama eta. Dan mudah-mudahan berangkat tina ku pemahaman eta sehingga ditunjukkan dalam bentuk berpakaian hitam sebagai bentuk berkabung terhadap dunia pendidikan hari ini yang sedang kehilangan ruhnya itu. Nah, eta mah tafsiran simkuring walau kanyatanya mudah-mudahan eta mahnya gitu. Tah tulanukna menyikapi acara reuni ieu kumargi tayo disebatkeun eta reuni perdana. Mungkin belum banyak anu bisa dilakukan, ya kanggo ieu tim alumni. Mukasim Kuring menyarankan silakan untuk yang perda ini untuk melakukan konsolidasi, memperkuat, mempererat untuk kedepannya membuat langkah-langkah nyata yang lebih realistis dalam rangka membantu kemajuan pendidikan di Madrasah Diniyah Nurul Bilal Cipari. Mungkin itulah sekedar sambutan dari saya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Junaidi yang telah menyampaikan sambutannya yang Masya Allah, Tabarakallah, sangat luar biasa sekali. Semoga kita bisa menyeimbangkan akhlakul karimah dengan ilmu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari nih para penerus perjuangan kita nih. Dari Rikjan dan kawan-kawan yang akan menampilkan Marawis. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Boleh tepuk tangan yang mulia. Silakan kepada Rikjan dan kawan-kawan kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rikjan dan kawan-kawan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zadat sulam. السرور فسر السرور إلى فؤاد إلى فؤاد وخيام Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus penampilannya. Bagus. Kalau bagus tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kami adik tercinta ya. Oke, kalau luar biasa tepuk tangannya harus lebih kencang. Betul gimana sekali. Tepuk tangannya? Masya Allah. Luar biasa ya penampilan dari generasi-generasi muda penerus perjuangan kita. Di zaman, kalau zaman saya enggak ada latihan-latihan marawis, tapi Masya Allah ya, semakin berkembang zaman semakin banyak ya, Masya Allah, ilmu-ilmu, belajar banyak hal ya, dan tentunya tetap menjaga adab akhlakul karimah. Betul sekali, tadi dilihat-lihat telapak tangannya sampai pada merah banget eh. Beda sama telapak tangan kita, saking seringnya latihan. Berapa pekan mungkin ya, sebulan latihan ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Teh Ripa, selanjutnya kita lanjut acara apa nih Teh Ripa? Nah, berikutnya kita akan melihat perjalanan madrasah tercinta kita semua dari waktu ke waktu. Nah, biasanya di sisi ini kita ada yang mulai senyum-senyum sendiri, bahkan mungkin tiba-tiba teringat masa lalu ya, Bapak Ibu. Oke, nah sebentar lagi ya kita lihat nostalgia, nostalgia bersama. Ayah foto abdi tehnya, cenah ayah iya. Tehnya siap-siap ya, siap-siap nih. Betul. Ada foto siapa? Ada pesan kesan. Nah, oke, mari kita lihat ya dan simak bersama-sama. Sama. Ya. Oke. Okay. Sambil nunggu persiapan, kita mau tanya dulu nih angkatan. Dari angkatan yang paling sepuh, angkatan pertama, acungkan tangannya. Acungkan siapa tangan. Acungkan tangan nih sambil nunggu persiapan. Masya Allah, banyak sekali ternyata. Bapak-bapak nae, Pak Ustadz Bapak. Hamdan, Pak Adam, ibu-ibu nani, Bu Ning pastinya, dan Bu Timi. Ucu. Terpisah, angkatan Masya Allah. Oh, Ibu. Oh, Bu Nung. Benung. Nya sok hilapnya, sahabat. Oh, ya Allah. Oh, nah suka hilap. Aduh, ya? Iya, Bu Lilis. Ibu, ibu. Hilap Bu Ati, Nyabi Ati, Wak Nung. Sadei. Gimana Ibu? Kia Teh Ripa, Ari Udep. Muhun. Oh, nya Mama Abi nyari lagi Bi Udepnya. Masya Allah ya Bi Udep ya. Seun ya angkatan hiji. Ngan Teh Asi Teh hilap, hapunten. Terang mukana kita tapi hilap namina teh saha ieu teh pokona mah masyaallah luar biasa. Hatur nuhun atas nyempatkan waktosna dongkap ka acara reuni akbar. Iya, bahkan sampai sekarang masih aktif ya teh di pengajian-pengajian, mengikuti majelis-majelis lalim yang ada di Cipari maupun di luar Cipari sampai yang jauh pun dituju teh. Masya Allah, tabarakallah. Sakadap sempat ai ceu Mimin aya kitu da saur nama angkatan ka hiji ceu Mimin teh aya. Cemimin. Nah, sekarang Cemimin hadir. Nuju nyiapkan ya, nuju nyiapkan Cemimin. Nah. Pami Neh mungkin ngiring ya, membangun madrasah Neh, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Peserta anu dongkap pertama kahiji, saha coba Teh Ripa. Neh. Nusan Neh, mah jam 8 teh teh acan ka dieu. Neh, mah jam 8 tos aya di dieu. Atos di dieu. Nyalira ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Neh kita tercinta. Ibunya masyarakat Cipari, Neh. Oh, iya. Nah, oke okay, baik. Ya. Selain Neh ada juga Mami ini ya Ibu, Masya Allah. Dari awal sampai akhir sering mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim. Kita berikan apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah untuk Neh dan Mamini. Neh dan Mamini. Mamini cenai sadayana. Ibu Rukmini, Ibu Namina. Masya Allah. Mamahna ada. Oh, Ibu Rukmana, Masya Allah. Ada juga. Sahade Ibu. Nah, Bu Rukmana, Bu Sa... Saha-saha Namina, Bu. Mamana, Mamana. Mamana, sahade. Mamana, Masya Allah. Bu Hama. Bu Ama. Mama, Bi Ama. Wah, Masya Allah. Niseur. Bi Lilis tadi angkatan hiji. Tacan kasebatkan. Hilap Namina teh ari. Rara Iwano gitu ari Namina hilap. Atau siap ya selayang pandang nak. Atau siap ya ini. Masya Allah. Tabarakallah. Panitia mengumpulkan beberapa foto dan video, sengaja beberapa tag untuk bisa ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya kalau nanti kita ada grup ya, kita bisa share foto kita sebanyak-banyaknya. Jadi foto-foto tadi ninggalnya di grup alumni, ayah anu ngirimkan foto, alah iya mah aib cenah foto, aduh cenah tiluan gitu kan. Foto kirim sari. Nah, kirimkan we, kirimkan. Di reuni selanjutnya urang tayangkan sadayana foto-foto nanya. Anu masih SD kene, anu kelas 0 kene, ya. Hapus. Masya Allah. Jantan kenang-kenangan ya. Tersiap ya, tersiap. Siap. Ya. Baik. Sakenap. Tanya, jantan di grup teh dikirimkan, dikintunkan foto-foto. Kin ku panitia, kan kentos ayah panitia. Oh, kapungkur mata, can kenal skincare, saunate. Ayah nama, ya. Kita lihat ya, kita lihat ya perubahan dari waktu ke waktu. Ya, baiklah. Marilah kita saksikan video selayang pandang Madrasah Diniyah Nurubillah Cipari. Beri tepuk tangan yang meriah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Proses belajar mengajar, Bu. Iya, ini di atas di lantai 2 ya. Madrasah Diniyah Nurubillah Cipari. Ini Al-Fahud Kabini Al-Awalul Idharu Qoblal Arufi Il-Halkisi Tunduti Bat Fatu Rofi Anjun Fahaun Summa Ainun Haun Mumaratani Al-Fahadilu Al-Qobula Wal-Tawaba Ridhuni Intaskun Walitanwini Al-Mahu Al-Kamin Fahud Kabini Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengingat kebersamaan di Madrasah Nurul Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengingat kebersamaan di Madrasah Nurul Bilal mengenang tawa perjuangan menghafal dan semangat di setiap sore. Kami para guru menyaksikan tumbuh dan yang belum lancar mengejar makhorijul huruf hingga mampu melantunkan ayat suci dengan indah. Bagi kami, kalian bukan sekedar murid, tapi adalah amanah dan permata hati kami di Cipari. Anak-anakku, jangan pernah biarkan debu menutupi Al-Quran. Dimanapun kaki melangkah, jangan tinggalkan identitas santrimu. Dunia mungkin menawarkan banyak kemewahan, tapi carilah keberkahan. Tetaplah rendah hati, muliakan orang tuamu, dan ingatlah bahwa doa guru-gurumu di sini akan selalu menyertai setiap sujud dan langkah suksesmu. Wassalamualaikum. Rasanya baru kemarin kita berjumpa di ruangan madrasah melantunkan asma Allah dengan penuh kebahagiaan. Kini kalian telah melangkah lebih jauh. Kesan yang kalian tinggalkan di sini adalah semangat belajar yang tak kenal lelah, dan itu yang selalu memotivasi kami untuk terus belajar. Wahai anak-anakku tercinta, melihat wajah-wajah kalian setiap hari di madrasah adalah sebuah anugerah dan kesenangan sendiri. Melihat proses kalian dalam belajar adalah penguat kami untuk terus berusaha bersama-sama berjuang. Melihat semangat ya, kalian yang luar biasa dalam belajar menghafal, dan tekad kalian yang senantiasa berusaha datang ke madrasah hingga tawa kalian. Kalian bisa di selasar madrasah yang menghangatkan keadaan. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Nih, nah foto abi tu ayah, nah ite panitia teh kagungan foto na, jenten kemas share sadaya na foto kenang-kenangan di share sadaya na, kin pami reuni, badai ayah reuni deui tahun depan, insya Allah badai ayah ke ditampilkan foto-foto na, dikirimkan mereka grup alumni nya, masya Allah. Tos dah raya, wios nu ayah we, anu tos dicetak di foto deui. Masya Allah. Boleh mungkin kita mengulang kembali ya Bu ya. Kita adakan lagi pengajian di Madrasah Nidia Nurul Bilal Cipari. Kita foto banyak-banyak ya. Kita ambil dokumentasi sebanyak-banyaknya buat nanti di masa depan. Betul, Teh Ripa ya. Selanjutnya Teh Ripa, acara inti kita hari ini, insya Allah sekarang kita akan mendengarkan Taujih Robbani yang akan disampaikan oleh pembina madrasah yang sama-sama kita hormati, yakni Bapak Dr. Randes Dadang Priyatna. Sebelumnya mohon bantuan panitia untuk bisa menyiapkan terlebih dahulu. Ini momen intinya ya, yang paling kita tunggu-tunggu. Taujih Robbani, arahan dari pembina kita semua, dari guru kita semua. Bagaimana arah dari madrasah ini, bagaimana madrasah dari tahun ke tahun, bagaimana kondisi sekarang, dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar madrasah tercinta kita semua ini bisa terus berkembang dan bisa melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang beriman, berilmu, beramal, dan tentunya berakhlakul karimah. Baik, kepada Bapak Dr. Andes Dadang Priyatna kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain yang Bapak cintai. seluruh asatidz. Dan terima kasih. Kemudian panitia juga ya. Jadi keke bicara nanya, bicara nanya. Lamun hubungan, kalau hubungan dengan alumni yang ini, saya mau nyebut bapak ibunya, mau nyebut Pak Usup, mau nyebut Bu Ning, mau nyebut Bu Cuma, rek nyebut Ning, Ucu, Nung, yang Usup. Pekalungan jeng kalian para wiharanya. Ya nyebut nam, ibu Ning, ya nyebut nam. Hejeng langsung kieu mah, Ning, jang-jang gitu kan. Gitu. Oke, bicara di awal dulu ya. Dicatat Neng, catnya. Oke, langsung dibukukannya, angkanya dibukukan. Oke. Jadi cerita anak kieu pada tahun 77. Dari itu 76 awalnya. Tapi 77 resmi. Saya itu sekolah di Madrasah Tsanawiyah Cokro Aminoto. Ketika mau ujian, maksudnya ujian semester. Di sana itu ada kebiasaan khusus pelajaran tajwid Al-Qur'an itu ada praktek. Dipanggil orang, Dadang kaharep, Rohman kaharep, baca Quran ditanya tajwidna, ya ditanya itu melakukan penilaian nanti. Kebetulan waktu itu memang saya nya bapak ya nya can paham tentang tajwid, masih taram seetik. Ketika mau ujian sokratanya ngebaturan, hari kol-kolah itu aku mau, kol-kolah syukurat aku berarti non bedana. Nah, yakin gitu tiap mau ujian. Itu sudah menjelang semester 2 akhir. Ya. Nah, tahun 77 kan gitu. Itu kan diajar hadis ya, hadis. Bahwa mah kebiasaan lamun diajar naon wae ketika diajak oleh guru mau tafsir, mau hadis. Hari itu diajarkan hari itu harus hafal, tidak boleh tidak hafal. Ya, jadi hari itu belajar, hari itu langsung hafal, tidak boleh tidak hafal, harus hafal. Sehingga kelas 3 itu sudah hafal 100 hadis dengan an hafal semuanya. Anu kurang masalah tajwid masih kurang. Maka ketika belajar hadis cekna hadisna sanu hafal hadisna. Wa man alima ilman falima allamallahu malam ya Allah. Lamun jalma ga ilmu nya falima tuluy paalama ngerti ilmu diajarkeun maka bakal tambah deui ilmuna. Ya, berangkat dari situ maka sudahlah saya mau mendirikan madrasah diniyah tapi bukan sakolana canaya. Hanya ngumpulkan dulur. Saya udah kumpulkan pertama. Apong, Udem, Ning, Hamah, Mimin. Sade. Anu pertama. Lelis ngilu. Nyanyi ita. Anu pertama lulura. Atinya. Jadi. Hampir aja. Sedih terus lah. Pola belajarnya, lain ajar make can kepikiran naon kapur woncan. Ning ku naon ngaji diajar eta. Ingat kene, ku naon diajar harita. Kumaha cara nulisna ingat kene? Sanu apa? Saya ingat kene, kumaha cara nulisna? Kan can boga bor. Apa ngingat kene teh kumaha cara ngajar? Iya, Ayo nulis Arabna kumaha? Pan kudu tulis bareng. Kumaha? Bukan. Panamun bor mah aya makor meureun. Tah kieu sok tulis. Ari ieu kumaha pada weh? Anu ngeut teu? Hah? Oke. Okay. Dari cara nanti hidup sadayana mah urang kalih waktu harita masih make cempor kan? Cenah aya patromak, cenah listrik, masih cempor kene. Jadi saya nulis lah dina buku. Ya, bana alhamdulillahilladzi menyakeun itu kan. Tayu tulisanna sok dina ditiron. Karieu. Itu layar dulu. Ya. Dengan disinari lampu, lampu non, lampu cempor katakan. Tiap malam seperti itu belajarnya. Hafalan dulu, doaan hafalan, sok terus tiap orang baca ning, baca pong, baca deb, gabe nguliling. Hafal semua. Doaan teh temenang teh hafal, harus hafal saat itu doaan teh. Dikuring kami kudu apa? Tagis segitu hafal baru ditulis, tai tulisannya seperti kieu, baru ditiron. Ku murid-murid haritanya itu berjalan lama. Mun ditanyakeun di mana diajarna anak-anakku sekalian barudak-barudak ya. Bapak ngajar ya apung ning kabeh teh diajar teh di mana diajarna teh pertama kali diajar di rumah nama iya itu pertama kali belajar di rumah nama iya Ceudep ya di mah iya heula. Tadi dia make biasalah pokoknya di iya namana. Kadenakeun tuluy di maela. Pokona cek bapak imah lanceuk kudu katincak diajar ngaji, diajar sakola. Itu tekad kekuatan. Imah lanceuk kabeh kudu katincak ku ilmu. Sinar ilmu. Bakal kudu di maela. Tuluy cenen. Cenen geus ngadamel bumi anyar keneh, cenah muka imah ngajar keneh, loka cenen. Nya. Terus kuriling, pokoknya nama Ceia, Maela, Jenen. Terus gitu kurilingan. Cara diajar sekolah harita. Ya, muridna terbatas dari teh muridna. Muridna waktu harita mah awe unggul, cenah lalakian. Jadi yang Adam dulunya, Adam tadi dulu Adam. Maaf can ayah asa nama, can ngilu can ngilu. Eta diajar waktu tahun 77, 76. Juga genap. Resmi hayang nyieun sekolah agama. Hayang nyieun can boga sekolah agama. Tahun 77, 78. Tai nama sekolah. Ingat sekolah teh di Bumi Maemah Panggung. Nya. Hari eta maela can jadi bumina can jadi pisan, can jadinya kakara betrak-batrek. Maelanya Kang Kemah munu mae mah geus diacurkeun ka kadieu mae ela permanen eta mah nya bumi anu dipangkeureutna mae na. Nu aya na ku capong diisiannya. Itu sakola zaman baheula. Tahun 77 resmi berdiri sakola agama. Sakola agama. Tapi can boga ngaran, teu dibe ngaran. Pokona mah sakola agama we. Sakola agama mae mah. Eta disebutna sakola agama mae mah. Allahu yarhamuha. Allah irhamuha. Sanu ngajarna, nu ngajarna sorangan, Dadang Priatna, ti aya sasaha. Kecuali berikutnya, setelah ujian beberapa tahun, baru emak ngiringa ulang. Nu diajakeun ku emak, Nadoman. Sok keukeuh baca keukeuh nu apa? Sok terus baca terus. Geus nu jadi anu non. Anu wawirisani, anu wawirisani teh naon? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah. Ar-Rahmani Wilim Mimi Abdang Isani Alhamdulillah lailami poh. Terus toh sekap keprok saya. Itu belajar tahun era 70-an. Sri Canasub. Sri Canasub. Situ Sri Canasub. Canasub pe boge. Keke mang ke Canasub ke Canasub. Si ada Pak Harung ngedukan teu. Ada asup ke? Ada Pak Harung Canasub cenanya. Jadi Canasub si ini nak si ini cina asup dak letik kira cina asup dak letik si enak kau si enak macam ayah pisan beren cina asup heh cina asup mana macam kau mana kaharup mana marnya oh macam apa tadi ketika bapa mengenang masa lalu mual nyebut ibu mualnya dak nyebut ngaran omat tongkas singgung tongir hati omatnya dak kita yang sekarang ini mau mengenang masa lalu bahkan sampai menangis terus sampai itu kuat ya. Sayangnya waktu itu belum ada teknologi. Mun mah aya mungkin anu ciri jeung anu seuri. Bapak ge ngawain teu kuatnya, teu kuat terus ngawain. Oke, kita lanjutkan. Terus sakola berjalan. Sakola agama, terus ada ide. Mana akari? Nanyakeun teh Mang Akari. Aya kahayang urang ngayakeun muludan, ngayakeun rajaban, nya. Itu sana sok ngadukung canana naon ieu ukur aja manungkul almarhum diantararang Sarip Halimah diantaranya Usen ngadarukung kolot-kolot teh nu diha anu galigir ari enah mah ngadukungna kana naon mana ngagenjering eta mah kareun nah nya mah eta mah geus pokana pangheulana we batul can ngomong emang geus ngomong batul. Batu saya ngalau lagi mengesal lagu yang pangherap nawai mata. Inu ngadukur nak kenal laguan ni nyamah jeng nah ye panggut amana. Tama CNI mereka CNI kerana yakin CNI nya harit CNI. Jadi hidup saya nak entong disangka kontribusi nak ni amah. Kerana nama di sebelah nung cicing nak tu dah bahagian di lemur. Ni amah nak ni teh tak kape gede karena keberhasilan sekolah agama zaman bahagian. Ya. Jadi entong di sana gede itu ya dukungan nanti. Pokoknya mana yang lagu pangharup nak. Punya dekanya ya. Eta kahayang, eta tak turun ngayang beli genjering. Iuran beli genjering teh. Nya, iuran beli genjering. Kumah cara beli nak? Bapa ngajak kata si kau itu. Jeng sapu hari hari tak mati giring tu jemah sana es. Senang mak senang pak ate. Ngajak beli genjering kata si. Nya, ah pokoknya mah gak genjering kan mereka rek alus rek itu bener gak genjering pokoknya mah. Oke sana mah genjering mah pertama dibagi heula pertama Ning Udep Uun almarhumahnya Uun Nyida tak agak sekali itu mengalobaan gak gedean diantara Imas Lilis Ati Asupnya tinya gini Ati Asupnya Ati gitu kan enggak genjering arasup saya dipodeir hamanya arasup pona anu harita kata pertama apong budepi kaweh ngilungan genjering ngan lamun eueuh teu bisa ngalagu teu meunang cicing tong ngalagu meunang genjering wungkul. Jadi anu sok ngalaguna Ning Uun Mimin si Ida. Jadi si nung mata ngalagu, nung macing nung tengah lagu, mana macing bisa ngalagu. Jadi nung apa nggak dia tengah lagu nggak kejinya unggul sok terpakai unggul. Jadi ngalagu nate Ning ucu pakai dengan lagi dari ucu mantu ucu manya Ning Nyida Mimin Uun. Kadina kenya, encannya unya encannya kadina ken. Oh, eh tahu lagu iya. Iya iya iya. Mimin. Lain lagi. Jadi lagu poho ingetan ya, ingetan. Oke. Okay. Geus genjering lanjut. Boga kahayang. Kurang tingkatkeun ulah genjering unggul. Ah, baru sekarang musik rada indah. Make naon? Ah. orang yang paling berjasa ngaramekeun gutar-gitar gegenyerengan Mang Ade. Tuh. Paling berjasa. Mang Ade, nang nya. Endang ieu keur lawan heula. Nu bagian kekena, nu bagian susu, nu bagian gegenjeringan eh pokona. Naon bagian gigitaran? Mang Ade jeung nang. Kemudian kan perlu ada tam. Naon kenang? Saeta kenangna teh kahiji Mang Aap, kadua Mang Suwadi, awawak cek urang-urang semua, awawak Suwadi almarhum. Nya. Eta main gitar. Kumaha laguna? Saya sendiri ngarang lagu, sudah puluhan lagu. Tanyakin kan ningeut aran laguna mah sabaraha. Saya geus teu hafal laguna. Geus aya nu puhueun, geus termasuk saya. Geus lupa nya. Jam lamun bisa ngalanon ngamusik deui mah, ngamusik deui ayeuna, mengenang zaman lalu. Nya, gitu. Cuman mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Nya. Lah menang negara masih menang ka diri sa senangna. Eh bakal bisa nang bakal bisa mun di baring nang musikna ngalaguna gitu. Lagu naon pilih langsung. Bagaimana aransemennya? Saya sendiri dengan Mang Ade aransemenna. Ge jeung teh. De lagu kirek. Kieu langsung di not. No C, D. Terus aku buat yang nanti apa, bukan gitu. Dulu nge-inter, dulu eta nge-musik, di intro. Lain eta, lain gitu, lain eta, kudu kita. Masuk, oh iya, berarti, iya, gitu apa kan gitu. Tiap lagu anyar gitu carana. Ya. Jadi, tiap musik nih, jadi musiknya bagian Mang Ade, jadi saya ngaran semuanya gitu, kenang di luar gitu. Gis gitu baru, saya inginnya bukan orang lain. Nu pertama dilakukan lah, gis gitu baru dipanggil, Ning. Kabeh panggil sok ieu laguna tah, kieu laguna. Geus kitu sok kaharep mah lagu. Saya tidak nyanyinya. Oke, eta nu mah genyering, anu mah genyering, ngagenyering. Tah. Saudara sekalian, lamun ngan genyering, nu tadi teh ngelacang poh katinggal ngan genyering. Ieu teh lain diungkul, ngan genyering teh cepet lain. Ngan genyering teh dibawa ka Cimaragas ka ditu. Mana bati di gede ngecek mana karena mobil, ya? Kemari Kalimbangan kan itu, tong salah Kalimbangan. Kadi itu, ka pasir kadi itu. Oh, sirang heula, ya? Kemana dari? Ka tu, ada yang ketemu kene? Ka Tegal Gede, bisa majarkan di Cipari Ungkul, ente dibawa keluar kadi itu. Betul itu, sok keprok. Jadi bermusik itu bukan dari sekarang saja. Dulu ge sudah bermusik, ngagenjering atau ngagenyereng. Alhamdulillah terkenal, Cipari terkenal. Dengan nuansa pakai naon, pakai lampu na, plopnya di plopnya tak terkenal semuanya. Nah. Jadi anu sok rame teh sponsorna di antara Mang Komang, Mang Sarip, eta sponsor anu lalaki yang usai dia kan rame pokoknya mah gak dukung berat bikin ayah ramean dengan seragamnya iuran kadang-kadang ditutunyang di sumang aliuran dan kira kayaknya kok seragam nah sok terus komedinya marili gitu kan arah mungkin masih arapal masih ngabayang ya seragam apa yang lu pernah kita pakai ya di acara-acaranya insya Allah masih apa. Oke saudara sekalian anu hadirin ya tos pangaturkeun heula keun ke kumaha nya tah lamun niamah jeung enah baru saya ngilungan lagu dabungan hayang anu ka hareup kapas saking ngilungan lagu lalaki tadi mah kan murid-murid ayeuna mah saya ngalagu di Cipari ngagenjering make genjering kieu nah eta maka saya nyamah ngalagu, nah ngalagu, orang ngilu ngalagu, segitu mela kolot, beparngan lagu, orang guruna gitu. Ya. Tapi saya mau semangat nyamah jeng nah dirawa, itu kadang ngilu aja mah. Serpet kiu tau, oh, panghalu prapanghulana. Lain bohong betul, sampai lamun akhirnya aku deh ngalagu, bakal naikin jeng ngalagu. benar. Suaya suaya konilik, nah teh pinter ngalakuna teh atuh laura. Bari bari kita ya. Itu bukan bohong. Kita tiap nyanyi itu pernah itu pakai koreografi. Koreografi jadi kudu ka mana kaki nang geus saya diajar. Saya yang ngajar gini semua gitu kan. Jadi tong salah ka dieu. Lising teh lis. Tuh seru-seruan ingetin kene pasti. Kumagakan kaki lah bukan make diajar, ya. Itu semua. Itu masa lalu. Jadi baheula kreativitas kita semua betul-betul lahir. Keur ngaramekeun suasana sakola agama terutama dina acara-acara masa rajaban, muludan, ya gitu kan, imtihan. Oke. Pada saat itu lo merajaban jeung muludan. Ya. Gimana biayana? Lolobana ti saha? Cing anu mana anu baheula? Lolobana biaya rajaban muludan imtihan ti saha biayana lolobana? Timah lolobana. Lain ti sakola, lain ti iuran lain. Lain. Mudah-mudahan kapan aku Allah kumanya, mudah-mudahan ya. Sekarang rupiah nanya. Usum rajaban muludan atimtihan. Kawih baru dak sakola agama jeng kokolotna sebelum mati do antara nama. Atem, iban, obur, ngilu kabeh. Ngala awi. Mati kemana? Engut keneh. Tuh. Kaci maragas. Ada ngilu dek. Ada yang ngilu, ada yang ngilu. Ngala awi kaci maragas kau ditu. Ya, mengenang masa lalu ya, ngilu. Jadi ngalawi maranggul kieu musidin ngalieu. Sabara pangulan pokona mah. Jauh cimakadi ka Cimaragas, lain wali, menta. Di mana? Di jamaah pengajian emak di Cimaragas. Iya, Ustaz Ade. Nya di Maikah, di Mamaya, lupa pokona di Mama kitu kan, di samping biayana. Sumbangan di diri teh. Baheula acara rajaban muludan imtihan yang makan ancak bukan hanya barudak sakola agama termasuk sahadeuh eta mah jelas penyanyi mah sahadeuh. Nah ning bener termasuk batur nu ngilu ngahadiran imtihan rajaban muludan ngilu dahar. Jadi teu mungkin biayana lamun ti barudak teu mungkin. Da teu iuran hadi tamanya. Can iuran. Can iuran. Sakola di mae mah, sakola waktu cerita, semua saya yang tanggung jeung emak biayana. Meuli papan tulis, meuli kapur can aya iuran. Ya. Baru beberapa tahun kemudian kapaksa nyieun iuran. Diangkat bendaharana. Saha nu geus maot? Ingat kira harus mau cah nyopon nyopon bendahara pertama diangkat jadi bendahara Allah yarhamuha iuran mundi salah 800 perak mundi salah gas nyopon tulunya nyohwer kayak nyohwer itu ini dulu nyihwer nganyihwer teh hadirnya nyihwer teh hadir dulu nyihwer. Nah saudara sekalian alumni serang mau orang kali mah harus apa lina barak rana tara ya kinulainya wanya kenal mihulanya nyakan masa luhula. Nah kemudian Itu ya alumni itu angkatan dasar 77 sampai ke 80-an. Sampai awal 90. Maaf, 90-an. Masih terus berlanjut saya yang ngajar. Jeung mak ditambahan. Lamun geus taun 80 ka dieu, maka lain bapak unggul ngajarna. Termasuk geus di calon geus dikaderkeun Ning, Udeb, Apong geus ngalajar. Nya, jadi teh ngajar. Saya bagus kuliah. Jadi saya ngalajar ya kabeh madamnya ngapus ngalajar eta. Karena bapak ngajar nangke mengi dari maghrib sampai sembilan malam. Kersa ker guru guruna. Ya malam teh ngaji kitab, ngaji kitab. Di antara nak khulasoh nurul yaki kitab bayi nama nya diajar malam teh ker guru guru nate. Bahkan disadiakan di sekolah itu nyan kaliwat. Kaliwat. Kemudian tahun 8 bukan bukan. Mungkin 80 awal lah. 80 awal. Karena sekolah teh leuleumpang ngertu ka dieu, maiyah, maela, nacenen. Hati nya kitu kurilingan. Akhirna aya ide. Urang nyieun sekolah agama anu resmi. Kemudian saya minta ka Cijua. Ce menta izin rek nyieun sekolah agama diluhureun balong ece. Nyesok kumaha ujang. Nya make naon menyapokan nama tia naon tatapakan janggung pokan namanya di balong teh ari inget kan nu cek bumuni tadi teh ya ngahaja lamun boga patkol boga pengen dialung di anon ngahaja supaya nyekot ka eta bari ulin gitu bari refreshing gitu kan. Memang make palupuh jeung papan nya sabaraha lantai 2 lantai ngadamelna lokal hanap 2 lokal nya. Teh tamu tu banyak guru nages tadi tiannya nages di eta kendi tugas ke. Nu di atas mah kamar saya, kantor, jeng ruang belajar guru-guru. Kamar saya di sebelah dia, sebelah non, sebelah utara, ya kaler. Ruang tengah ker ngaraji guru-guru. Ruang dia tidur ker kantorna. Siapakah orang yang berperan di antara kerengesian eta? Mobilnya kahiji saya sok nitah kamang Aap jeng kamang Sukiman mana oh jeng Sukiman ayah teka dia tengah kia oh masak oke okay. Jang nyin meja jang jeng Aap teka dua nyin meja kersata nungku mamang pokan mager meja guru-guru jeng ngejang mamang deta nyin pokan kusorangan jeng Aap ya. Terus mang ade ayah kini mang ade tugas nih mang ade. Tuh, mana kayak gini. Pangnyeunkeun meja keur ngajar ngaji. Ai teh meja belajarnya ieu iya, emang ngajar ngaji jadi keur kieu tah. Ah, keur kieu tah. Ieu tah. Dipangnyeunkeun cek coklat. Sakieu tah. Nah, teu jeung tentunya pangadepalkeun ku mah ade tuh. Nya. Jeleun ngaji tarungku bari. Karena bisa ngelukis diinkis atau di ngiring atau kenapa jadi bisa. Orang-orang yang berjasa. Oke, okay, jadi pertengahan tahun 80 ya pertengahan ya. Kesepakatan hayu orang nyieun sakola agama resmi. Kolot-kolot anu ngadukung. Satu di antara anu sarayana. Tapi anu muncul sebagai panitia, sebagai sesepuh, Pak Amin almarhum. Paib almarhum, Mang Makmur, itu semuanya bergerak. Ngawujudkeun sakola agama di Cipari. Dan yang lainnya, eta mah kan tokohnya, tokoh sepuhnya. Gimana cenah waragadna? Patungan. Aya anu mere bahana, aya anu mere tanggal kalapa. Nu duit na abah uha mah nyemer teh nu hari teh nyemer kalapa na tak ijang kena iya cina kalapa nu abah cina ya, tuar atau nggak sana poho deh poho kan nama lu di antar lah mau ngaluarkan uang mah Kang Usman bapak nak neng anu cima di bapak kan bapak neneng Usman ya calakina dadah kan namanya Cedo eta biadahnya biadah eta. Eta bosna bos kapengker besar sumbangan dari seluruh rakyat Cipari yang di luar pikeun ngabangun sakola agama nu di luhur balong nu dua lantai teh. Ya. Sampai tahun 80 terus. Nah kemudian bisa apa materi naon udah ajarkan ke bahasa sekolah agama ya, sejarah Islam, tauhid, fikih, kemudian narumnya ayat namanya khot ya, imla, itu kabeh ulangan ya, seur gitu kan. Di samping ngaji kitab gimana ayana jang usup nurut ngaji kitab itu adalah sama dengan seperti saya dulu. Jadi cendin mana ngaji di Pak Usup, seperti sarua. Alhamdulillah dilanjutkan. Kira-kira tahun 92, ngajelengnya 82. Saya ikut testing calon hakim. Ikut testing baru aya pengumuman bulan September tahun 82 dinyatakan lulus sebagai calon hakim. Tempatnya di Gorontalo. Nah, setelah lulus jadi calon hakim, maka akhir tahun 92 saya memanggil Ning, Udeb, kabeh keluarga, Nyi Popon, Nyi Hoer, Nyi Yuyun, pokoknya mah. Saya dulu ngerti, orang ditangtungkan kabeh. Karena saya erek ninggalkan Cipari. Saya beat semuanya. Saya titip madrasah diniyah Nurul Milad. Awas menengke maut, menengke pahe awas. Tanyakan, ini inget kene. Benuh pohon deh. Ditangtungkan anu ngajar hari sekolah agama. Numan Tuhan. Diat. Awas gitu. Lama dipikirkan maut, menengke pahe sekolah agama. Tanggung jawab. Sabar, anjir, mesti ajar. Didik dia di madrasah diniyah. Sanggup. Menyatakan semuanya, sanggup. Termasuk ada pokoknya kabeh diteken. Malam-malam saya ngajar sampai jam 10 malam. Ngajar artinya atau jam 9 paling eta. Jadi Suprati Esum ngaji sarua barengan di sekolah agama. Setelah tahun 93 wah, saya meninggalkan Cipari, pendidikan di Jakarta, tetapi terus berjalan. Sekolah agama alhamdulillah berjalan terus. Sakepalana dipegang nak, kumaha abdi antarana. Terus ngadam, terus janglalan, terus nulaina sampai ke sini jang usup paling lami. Ya, Pak Usup paling lami. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semuanya. Karena sampai hari ini madrasah diniyah masih eksis. Ya. Mudah-mudahan pengorbanan kalian semua diterima oleh Allah, diberi Allah dengan balasan yang sempurna, termasuk yang sudah meninggal dunia karena mereka berjasa dalam menjaga eksistensi sekolah agama. Semuanya ngajar, nung ngajar, duk ilis ngajar terilis, poh dilis mah. Ada kali itu tuluk ke Karawang kawin sih mah, yang kawin hula begitu jadi ke Karawang. Kesempat mengabdi di Lisma. Ati ngajar tadi, wala. Ati teh ngajar. Ari apa mau Udep ngajar, Ipo ngajar asana mah. Susi ngajar tuh. Susi ngajar. Nah, si Keke ngajar. Kali ini kan makan Yani kan, Yani. Tah. Ari bahara makan jang usup leutik ae jang usup mana kok? Mana kok? Alus mana kok jang usup mah? Samsul. Jalan mun aya cara sermat sok juara wae jang usup teh. Terus sama juara wae. Keprok-keprok. Jang Usup Samsul jadi juara wae lamun lamun naon lamun cara sermat. Wa. Karena kalau anu Samsul eueuh nya kal. Nya, sok juara wae lamun mun acara sermat teh gitu kan. Alhamdulillah. Maka lamun sekarang Pak Usup ayeuna tetep naon melestarikan itu semua karena emang sudah belajar sejak dulu. Ya. Jadi lulusan merasa diniah Cipari alhamdulillah baik nu di kota kemana wae, alhamdulillah punya pengalaman di dieu teh diterapkan di kota ditu dan diterapkan dan berhasil. Berhasil semuanya. Sok anu geus pernah ngajar di Cipari dieu turun ka kotakeun ka ditu. Di kota ditu berhasil rata-rata. Anu ku saya apal ye. Oh, dileumur di kota wae. Nya kota. Eta ngajar teu eta eta moal eta teu. Henteu. Di itu di lembur di itu kota te. Ngajar bapak anak halus tenang lebih halus kayak gitu salah kina Di antara sah si Wildah, si Wildah, si Bibah, mana Bibah itu si Bibah? Nah, si Bibah di kota. Sari. Sa. Nyawa sih kan enggak sih tadi sebut ke. Sa, Nek. Ojo. Oh, Ojo di Bali. Nya di Bali. Lalaki mah meureun sa di kota teh. Oh, iya ta. Adam kan di kota di Jakarta, termasuk reja. Nya jadi pegawai negeri, tapi dipake agama dipake. Hasil didikan sekolah agama termasuk asri, asri. Sina jelah kabeh ge. Alhamdulillah berhasil. Nya bisa berbuat di daerah lain itu hasil didikan sekolah agama. Nah, oleh karena itu saya masih hirup ayeuna, masih bisa melihat sekolah agama eksis, tapi kan menginginkan lebih bagus lagi kualitas pendidikan. Dan yang keduanya sangat mengharapkan nih, lamun kayak ayah alumninya sangat mengharapkan diantaranya bukan cuma kalau kualitas itu kan nanti sekolah yang mengusahakan, tetapi adalah nu paling pokok deui kesejahteraan para pengajar, para ustadz-ustadzah. Ya, mungkin lamun Pak Usup tadi honor udah buka gaji, ya, buka gaji. Tapi kan nenah mah, kan tuh buka gaji. Nenah sedih, saati. Ya maksudnya teh sing maksudnya kan, Ari Pak Usup mah muter gaji kan itu masalah. Tapi kan aku daya penghargaan. Jadi lamun ke ayah terbentuk alumni, tolong itu dibicarakan oleh alumninya bagaimana bagusnya. Yang penting sekolah di dia jangan sampai parum. Tolong dipikirin ke Pak Eh. Itu di BN saya Ning Jum Sejena waktu hari tahun 82 akhir. Ya, bagian bikin kayaknya. Nah, saudara sekalian, para alumni, para inyan alumni koskolot, seruah lah pokok namanya. Nanti tak ada sabaran, nanti asukan nanti ngilu dari sekolah agama. Sekolah Cidewa. Sekolah Cidewa, ada yang Cidewa. Boleh, ada nanti kesup itu. Itu. Jangan lo bana murid deh, kaiji. Ya, kaiji tidia, cipari, babakan. Ya. Babakan, loba anu kadek cipari. Babakan dia. Ya. Kemudian Tegal Kiang ge asup ka dieu harita. Di antara Ucu ngilu sekolah agama ka dieu. Nya, pinggir Sari ge ngilu ka dieu. Aya nu jauh teh di mana? Karang Sari ge ngilu ka dieu sekolah agama. Tah di Cidewa mah masih kena paleh. Geus aya paleh anu ka dieu ka dieu. Aya di sekolah agama ka ditu deui kitu pula kebaliknya. Tah di Cipari mah alhamdulillah eksis dari dulu sampai sekarang, tidak pernah kekurangan guru. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya belum dibicarakan. Ari tahun ayeuna eta baheula makan sakolah teh di sakolah di panggung, sakolah di imah panggung, nya tanah anu cejua. Kemudian berlanjut terus setelah saya jadi diangkat sebagai hakim, terus keluar, mereka keluar ngobrol-ngobrol jeung Maela, jeung Abah Uha. Cek Abah Uha jeung Maela atuh jang ieu cenah Abah we kebeca ka sekolah agama. Cek Maela tur Maela kan ka sekolah agama sok pe jeung sekolah agama. Beliau dari rumahna nepikeun ka tanahna diwakafkeun keur sekolah agama sampai sekarang. Insyaallah akan mengalir terus ka Abah Uha jeung ka Maela insyaallah. Kuangkeun gusarea. Era tanah Maela telah bawa teteh. Bisa maju ke tanah masjid lain. Ya. Dibikin kaya nak. Jadi mun aya norek awak kebendai diterima sok saha ke sekolah agama. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang terus sekolah agamanya. Itu mudah-mudahan. Tah hadirin sadayana, tahun sekian eta 80 sekian ka dieu nya. Baru aya kepikiran hayang anu permanen teh ya. sabieu kan teu mungkin geus hariwang geus lapuk nya ngabangun sakola agama nu aya di imah saya teu apal geus di Gorontalo inu apal jang usu eta mah jang taun sabaraha jang awal tahun ya jadi saya geus di Gorontalo di Lampung jadi teu apal ngabanguna teh nya. Nah, jadi ieu mah anu berperan besarna ari bapak puguhna tahun sabaraha bapak puguh tahun sabaraha. Nah, jadi masih katungguan ku bapak eta mah katungguan keneh ngabanguna teh nya. Jadi padadang mah geus teu geus teu nungkulan eta ngan ukur ka dieu datang alhamdulillah sakola agama geus jadi nya kitu. Tah ieu teh rawat umatnya jangan sampai hapus. Jadi anu ngajar sabaraha puluh eta sakola agama jang nya dar salah menjalmi masuk ujang jeung si ujang itu ujang wikdarnya jadi ieu aya na nenda sadeh nenda ati ning ucu masih kana nya sa oh itmah nya oh ya oke okay. Terima kasih jadi ning mah ya jadi ucukan ke generasi berikutnya ning mah berarti ti awan nepikin kaena teu pernah nyingkah sukuna ti sakola agama ti waras dunia alhamdulillah berkayun ieu berarti dari sejak berdiri nepikin kaena mudah-mudahan sakjana nya istiqomah mudah-mudahan nya bahan Allah ngeresakeun sing banyak umur sing sehat rezekina sing loba sing berkahnya mudah-mudahan sabab sakola agama teh banyak ditunjang kuning jeung kulawargana ya mudah-mudahan tanpa melihat aya duit atau eueuh saya yakin termasuk ucu geus sarua ya termasuk ucu sarua insyaallah tah mudah-mudahan we itu berkembang terus kayaknya anu kolot meureunnya da kewek baru dak ngora nyin acara anu nyin alumni namanya kolot mah ngadukung we engke nyi eta kana mun eta teh kieu alumni teh anu ieu teh alumni maksudna teh alumni muridna lain alumni ngajarna lain alumni teh alumni muridna gitu kan nu era tahun 70-80 teh eta mah era pas-pas awal tamanya eta terus 80 terus 2000 ka dieu paling kitu di kelompokna nya gitu nya kelompokna teh. Jadi hari tahun 70-80 pasti saya yang berperan semisal muluh pasti saya yang berperan namanya pasti kan ditambah musejena gitu membantuan-bantuan. Eta. Kemudian tangke ye orang teh kan bakal aya kontribusi udah aya tadi ya jadi kontribusi sekolah agama geus aya di masyarakat ataupun di sekolah sorangan geus aya geus ka kota geus aya. Ilmi si dapa sekolah agama kan ya ilmi kisah komersi ilmi buku sarwadi jadi berjuang di itu di luar di kota so termasuk Ali ya Ali ya cerita Ali lah sakedeung cerita Ali di Jakarta di Cibubur nelpon kapatatan butuh ger masjid ger imam ger ngurus masjid sekolah agama gitu kan. Sugan aya di Cipari keur jadi guru keur imam masjid. Saya teh berat nya. Masangna saya berat. Nu sabenerna dia itu dibutuhkan sekolah agama, terutama kan ngabeak yang usup. Ya. Ngobrol kumaha carana ieu? Saya kieu heuk dibikeun asal puguh. Jelas fasilitasna. Jelas perjanjianna. Cik saya heuh saya mikeun ka jang Ali ieu tetapi naon jaminanna era kuliah moal ieu budak di mana ke tempatna sabaraha biayana sabulanna dibere eta saya harus yakin heuh melepas tina naon terus saya minta menu saya guru Al-Qur'an supaya hafal Qur'an 30 juz geus siap ari eta oke kieu cenah Kang Dang lah panunjung jeung paran gitu oke kalau gitu sudah oke deal heuh tina naon masrageun jang Ali di luar sementara Cipari ngabutukeun bos sakola agama atau ke di masjid. Kita kan jadi imam masjid kan kita kan. Tapi saya relakan baik kana naon. Demi kemajuan anak saya, anak kita semua ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Sampai sekarang bisa berjalan. Sanu paling utama Bang Sujo. Kakana budi, kakana salam. Apal budi jeung salam? Moal apal. Urang Cina baheula di dieu tari apa mah apalnya, apong mah nya di dieu. Jema Lili Budi kan Sujo dari ieu. Sujo teh saangkatan sareng Dadang Ceja. Nya Dadang Ceja saangkatan. Kaulang ku bapa matematikana. Mata ketika Ali ditanya, "Li, kamu tahu enggak Pak Dadang?" "Dadang mana ya, saya enggak tahu." "Ih, yang di belakang rumah bapak kamu itu kan kata." "Ya tuh enggak tahu, dia enggak lahir, belum lahir." "Yang Dadang itu Dadang Ceja ternyata." "Iya itu Dadang itu yang itu." "Oh iya itu, cing siapa nyahuan sih mun leutikeun cing macan lahir saya tahu cing teh." Itu. Nah, terus "Li, itu kakekmu itu guru saya, kakekmu itu." Makanya segala kebutuhan air saya sangat diperhatikan Bu Bang Sujo. Tiap bulan itu di share. Gitu ke saya, "Antum, ini si Ali nih lagi di khutbah di anu. Nih lagi di ceramah di anu." Dikarang kata, "Bang, ditibang Ali, Bang." "Ya itu. Mun pindah ke mana?" "Oh, ini si Ali sekarang lagi pindah di anu karena ini sedang enggak mampu lagi untuk kan dia sudah sarjana." "Ya oke, yang penting saya minta tolong Abang saya nitip Ali." Itu perjanjian saya dengan dia harus begitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ali bisa maju terus. Doakan kurangnya. Doakan. Itu adalah lulusan dari madrasah diniyah. Berhasil. Nangke, opat ya. Silaturahim jangan sampai terputus. Lanjut terusnya, lanjut terus. Kenapa? Kalau silaturahim yang biasa kita kenal adalah mungkin hanya papangi, ngobrol, mengenang masa lalu. Nah, iya mah ditambahan. Bukan hanya itu. Bukan ngobrol seserian atau ngadukeun cipanon lain, tetapi ngobrol ayeuna mah ditambahanku bagaimana sakola agama ayeuna. Silaturahim yang khusus fokusnya ke sakola agama. Ya. Si ditanya, "Atuh urang rek mantuan naon?" Ya. "Oke. Okay. Ah, urang mah boga duit cenah urang mah. Ngan boga barang. Sok adieukeun barang kitu naon? Ke sakola agama." Nu penting mah urang aya kontribusi nyata. Duit teu boga, barang teu boga, atuh doakeun. Doakeun sakola ka masing maju. Ya. Oke, okay. Selanjutnya terakhir. Amun geus terbentuk sok ge, amun belum terbentuk. Tolong kalau harus ada iuran, ya, mun kudu iurannya, nanti diserahkan kesanggupan pertama, kesanggupan masing-masing. Apakah sifatnya mau iuran per bulan, sabaraha, ataukah anu siap cuma insidentil, kali melamun ayah milikunya. Omat, tong disamaratakan. Sabab tekabeh kulawarga teh memiliki finansial yang cukup. Jangankan keur sakola agama, keur hirup nage masih keneh kudu ka ditu ka dieu. Ya, jadi mungkin ada list mungkin apakah sipnya mau per bulan ataukah insidentil. Artinya mun aya bae milik nya didikeun kitu nya. Jadi kieu ya bae milik 10.000, ikut 10.000. Jangan merasa malu karena nominal yang kita berikan cuma 10.000, orang lain 100.000 entong. Ah era cenata. Akhirnya kumaha tuh? Gede eueuh nu leutik teu dibikeun hanteu sia teh kitu mah tuh. Ulah makana. Sambar ngorek yang ngamangon rek ngalongong nu teu damang. Hayu cenah teu damang kitu. Ah cenah boga duit era teh kitu boga amplop. Kumaha ieu mah? Amplop eueuh neang hanteu. Ya, jadi jangan sampai kemampuan yang cuma sedikit tidak tersalurkan. Ingat bahwa yang kecil kalau kita kumpul-kumpul cekbela Indonesia naon cah? Sedikit-sedikit naon jadi bukit. Gitu-gitu. Lama-lama jadi bukit. 10.000 daripada nuntut sama sekali kan. Oke. Jadi nyamah di Bandung. Ada orang melindungi sekolah agama, tapi pendukung utama tiba-tiba jengah, menekan buka duitnya, mi HP ke saha, ke nyinung, nung, nyinung ya, mi HP ya, ke sekolah agama, duit 50.000, tidak naon, Ibai nya mah kelas seuri. Kelas seuri nya mah. Nya ima ima tadi teh ima tadi ima ima ini token banyak mah pernah di Bandung gitu nya lain ka batu teh mah beda nyamae jauh gitu. Atawa eueuh nya tadi eueuh nya datang awas sih geus rewe sisi we sisi we sisi we di Bandung gitu kedua. Sisi ka dieu di Bandung ka dieu nya. Ka dieu. Sisi mun jeung saheumeun ya ni di ditu eueuh nya. Eh sisi sa sisi jeung sa dina. Nu deukeut. Lain nu deukeut sa sisi jeung sa deukeutna ka dieu mun ka dieu. Lain mun balik ka dieu ka sami hapena maksudna. Oh, pan ieu si Ucu, ai Ucu, si Ucu, ai si Ucu. Jadi kieu punten pan, punten kieu. Karena mun teu tiap bulan kita lamun teh bucu-bucu ieu abdi aya milik ke sekolah agama nya 100.000 mah nya kan. Enggak apa-apa. Di ene di Bandung, ne balik ka dieu ka lanceukna. Ini teh sekolah agama 20.000, teu naon. Lamun teu bisa secara permanen tiap bulan. Ya mungkin bisa di list ya. Apakah mau tiap bulan atau apakah sifatnya sidentil? Mun perlu nominal silakan nominal sabaraha. Ya. Kalau ada perlu pakai rekening nomor rekening sekolah agamanya. Kewe ku Pak Usup di eta namanya. Jadi silaturahim dilakukan ya meskipun melalui WA. Pertama melalui WA. Kemudian tanyakan perkembangan sekolah agama baik kuantitas maupun kualitas. Dulu saya terbanyak 150 orang waktu saya. Ya, sambung bludok kali itu. Nah, terus kuantitas, kualitas, kemudian tentang pembiayaan ya, lamun perlu dibicarakan pembicaraan. Tah salah jengna, kan alumni teh kudu aya pembina. Ya, alumni teh kudu aya pembina, pembina alumni maksudna, alumni unggulnya kada pembina alumni. Sok kan kaca nya. Ulah anu bes mah entong melibatkan guruna. Yang usup teu ngasup pembina ulah, saya teh mengajar. Ning tong pembina saya mengajar kabeh nya, entong disibukeun mun kitu ulah. Pokan mah teu ngajar jadi pembina. Nu deukeut diri di lemur. Saya terserah ka madinya. Ya asri mana sih? Eueuh si Lala ka mana? Hei, mere tukang mana mah teu di tukang. Nya ke jeung Lala pan dicakeun nya saha jadi pembina ge bagana mah. Oke. Naon deui? Atau cekap. Ah, bisa ngke ida ngamantuan, idanya ker nggak sebagai pembina alumni lah gitu kan nggak bina kuma milayak acara-acara bicara gitu kan kita ngaliungnya gitu antara. Nah terakhir saya meminta bahwa alumni reuni semacam ini jangan terhenti sampai di sini. Ini hanya pertama kalinya. Awalna tangke mun aya deui rek iraha di mana tempatna diusahakan entong nyoba gedung tong da beurat di geus ngarah teu mayar di dieu mah nya teu mayar. Mudah-mudahan saya masih kena hirup, mudah-mudahan masih nyaksian sekolah agama berdiri jangan sampai mati. Sinya ieu sinya Laila Sari baheula manggarana teh. Saon naon panggilan mah? Non, tadi panggil Ete nyi sama. Si Ete. Si Ete kan di Bandung. Bandungnya di mana teh? Oh, di Jakarta. Nah, seperti gitu kan. Ayah nomor WNA teh. Di Andokin teh dia. Ayah. Dihubungi si Ete ke Sarua. Si Ete kadang ngajar Sarua ke sekolah agama. Ngajar kan? Bela, ngajar. Ngajar sekolah agama. Alhamdulillah. Nah, sekolah agama teh anu pang bangurna. Bela mah. Nya almarhum nang ejek pangos ka agama teh tapi bageur ka dina alhamdulillah pangbageurna pangnyahna ka lulur si Hamzah terus si Iwan si Al Musmawat teh anak neh sa si Kuswan mau bedog sok agama teh eta bro batur seureun batur seureun tapi lain hatina keungkul gitu gitu kan. Nah, mun cerita lucu nah meureun aya nyituti aya. Nya aya mana nyituti? Oh itu tuh. Anak bawang nasi Nurul, Nurul teh. Nurul. Eueuh. Tak. Lamun ngilu kalanjeng, nah sok cerik, sok cerik. Cerik, balik lagi itu akhirnya itu gitu kan. Bogoleran gitu, nanti kalau bogoleran gitu, anjir nantinya. Geus lah, lalu tuh bugutnya jaman baheula, karena gak sekolah di eta tuh. Itu cerita lucu jaman baheula. Lamun mah aja dokumentasi, insya Allah, ayah nu cerik jeng ayah nu siri, insya Allah. Ya, saya betul-betul sangat lucu, sangat indah, amun kudu dibicarakan. Ya, sabu, urang baheula, urang baheulanya dipikin Kalimangan, ke Tegal Gede, ke mana, ke Cimaragos, ke pasir pasir kan itu mawa genjringan segala rupa. Ya, jadi inhalat diri dia orang teh baheula artinya. Tapi mudah-mudahan deh, itu ulah sembeng kapareumnya sakola ngamatanya doa kamu sarea. Seluruh guruna, ku Allah sing dipanjangkeun umur, sehat walafiat, rezekina sing barokah, sing lobanya mudah-mudahan. Para donatur atau oge semekenehnya, para donaturnya, sakitun ka pihatur, ampura lami teuing, da kulan tarima betul-betul bersemangatnya resep gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Masyaallah. Insyaallah semua sudah diserap ya oleh kita. Karena Mimi kita waktunya terbatas. Waktunya terbatas, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, Teh Ripa. Ya, yakni untuk acara selanjutnya yakni penyampaian bentuk cinta dari alumni kepada madrasah, karena sejauh apapun kita melangkah, kita tetap bagian dari Nurul Bila Cipari. Kami undang Dewan Guru yang masih aktif mengajar sampai saat ini berkenan untuk naik ke atas panggung. Oke, mohon panitia dibantu untuk di clear area, di area panggung. Dan mohon berkenan juga untuk Dewan Guru yang masih aktif saat ini, dari Bapak Guru dan Ibu Gurunya bisa naik ke atas panggung. Insya Allah ada tanda kasih dari kami alumni untuk Bapak Ibu Guru. Jangan dilihat dari besar kecilnya ya, tapi ini dari uang-uang kami, dari alumni. Betul sekali Teh Asri. Ya, mohon berkenan Ibu Ning, Bu Ucu, Bu Ati, Teras Bu Nenda, Saido Ngaulang. Bu Itma. Bu Itma izin. Pak Ujang, mohon Pak Ujang. Bapak Rikzan, mangga Bapak Rikzan. Bapak Muhammad Rikzan Akmaludin, Mutifa Malika Putri, Ibu Muti. Oh sakit, Bu Mutifana, Bu Itma menuju izin. Pak Saifuddin Saiful Mikdar, Pak Mikdar. Ayah Pak Ujang? Bapak Ujang. Oh, saya oke. Bu Ning, Bu Ucu, Bu Suwanti Atos, Bu Nenda Atos. Mohon berkenan Bapak Kepala Madrasah, kami juga menyiapkan tanda kasih untuk kepala madrasah dan juga untuk pembina bisa ikut serta naik ke panggung untuk Bapak Kepala Madrasah Pak Yusuf, mangga. Dan juga Bapak pembina agar sesinya bisa langsung penyerahan tanda kasih dari kami alumni. Ini bukan dari panitia ya, tapi dari alumni, dari alumni. Semua panitia hanya mengorganisir saja, uangnya kami kumpulkan tapi tanda kasihnya untuk semua. Betul sekali. Untuk ya, Murifa dan Pak Ujang mungkin bisa diwakilkan oleh saudaranya. Boleh. Untuk Mutifa Pak Hilmi boleh. Untuk Pak Ujang barangkali ada Teh Aneng mungkin. Apresiasi untuk pembina juga. Boleh. Ya, Bapak Ujang. Atas ya. Oke, untuk yang memberikannya kita coba. Ya, mohon berkenan kepada alumni angkatan pertama untuk memberikan bentuk cinta dari alumni kepada Ibu Bapak Guru Madrasah Diniyah Nurul Bila Cipari. Kami undang. Langsung aja. Kami undang. Mohon dibantu bentuk sebelumnya. Panitia mohon dibantu untuk tanda kasihnya. Silakan ada panitia yang bantu. Mohon. Kami undang Ibu Apong, Ibu Udep, Bapak Adam, Bapak Habib, Bapak Ade, dan Ibu Biba. Sekali lagi, mohon berkenan kepada alumni angkatan pertama untuk memberikan bentuk cinta dari alumni kepada Ibu Bapak Guru Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari. Kami undang Ibu Apong, Ibu Udeb, Bapak Adam, Bapak Habib, Bapak Ade, dan Ibu Bibah untuk ke depan. Ya, bisa langsung saja. Nanti ada sesi foto juga. Enggak, untuk ya. Emang? Enggak, sarang bapak, pak. Di kali dia, pak. Sami, di kapasian bapak. Pak Ate, mangga, selaku tokoh, mangga. Mangga, bapak Ate Saipudin. Untuk memberikan Mang Ade teh ayah Mang Ade. Oh, teh ayahnya. Mohon izin diwakilkan oleh beberapa karena biar ya efektif dan dari alumni pertama. Mangga ini Bapak Ate yang akan memberikan Bapak Adam, Bapak Hadip diberikan. Nah, ya, mohon diberikan. Mangga. Mohon izin untuk Ibu alumni untuk tetap di panggung. Setelah itu kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya. Ini kami buat sendiri. Jadi parselnya juga bukan beli ya. Parselnya enggak beli. Kita beli bahan-bahannya. Anak panitia semua, panitia Zahra ya, dan kawan-kawan dia panitia, beberapa santri dan juga panitia ya, reuni. Mohon untuk izin kita buat sendiri nih parselnya. Oke. Okay. Nah, difoto dulu sekarang mungkin. Tim dokumentasi. Ah, mangga berbaris dulu. Ya. Kangge Pak Dadang, iya Tasya. Oh, Tasya. Oh, iya. Mangga Ibu Udep untuk memberikan ke Bapak Ustaz Dadang. Kapagi Bapak. Untuk Bu Apong ke Teh Mutifa perwakilan. Boleh tepuk tangan untuk tepuk tangan dewan untuk guru yang masih aktif dan juga ya, alumni dari angkatan pertama. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita foto semuanya di mungkin sesi ya, foto. Sesi foto terlebih dahulu. Mangga difoto dulu. Tuh. Oh, ya. Yeah. Oh iya. Yeah. Mungkin nanti Bapak difoto terlebih dahulu. Oke, okay, bersiap. Satu, dua. Cheers. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah untuk okay, para ibu bapak guru dan alumni. Ya. Mohon berkenan untuk Bapak Kepala Sekolah tetap di sini. Mohon berkenan karena akan ada simbolis yang akan diberikan dari alumni. Kalau tadi kepada guru, sekarang ada simbolis dari alumni untuk Madrasah Diniyah. Insya Allah diwakilkan oleh Kepala Madrasah dan akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Reuni Akbar Alumni Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari. Disilakan kepada Saudara Izazi Abdul Nafi untuk bisa menyerahkan. Sekedap Bapak sarang guru-guru sadayana anu masih kena aktif baru rangkalihna ieu kanyaah ti alumni anu kirang langkungna dua sasi arurang ngempalkeun artos Walaupun di akhir-akhir seurna nu masih hante, di awal-awal masa sisa, iya bakal cukup mual, iya bakal cukup mual. Gitu. Jangankan untuk masihan, untuk ayeuna acara ge teka bayang ka punggur. Nah alhamdulillah di akhir-akhir bade acara, bahkan dugi ka tadi, alhamdulillah masih kene aya nu masihan. Nya janten iya sedikit kaingat ti alumni, kanyaah ti alumni kanggo ka sakola, mangga eta mah dianggo kanggo naon oge pelangkung sakola. Mung insya Allah alumni mah rido. Nya. Da kumaha wae ge arurang teh kapungkur panginten di sakola agama. Bisa alip batasa teh pangintennya. Mangga panginten teh. Mohon simkun oge atas nami madrasah pangintennya ngadugikeun ngucapkeun jazakumul khairan katsiran jazilan. Insyaallah simkuring salaku pengurus pimpinan ngadugikeun amanah ieu kanggo kepentingan madrasah kapayuna. Itu panginten. Iya panginten sakedik. Oh sareng yeuna. Sareng yeuna. Mun sareng yeuna. Iya panginten Bapak sisa artos tisadayana alumni totalna 2.300.000 rupiah. Ya. Abdi ngawakili sadayana alumni masihkeun tanggung jawab abdi ieu anu sisa ka sakola. Sakali ini simkuring nampi amanahna kanggo digunakan kaperyogian di madrasah. Mudah-mudahan naon sagarupi kasayaan alumni dibalas ku Allah kunalakung saya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Kepala Madrasah Bapak Yusuf Junaidi SPDI dan juga Saudara Izazi Abdul Nafi selaku Ketua Pelaksana Reuni Akbar Alumni ini. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, insya Allah akan ada sedikit arahan yang akan disampaikan oleh pembina kita. Mangga, falyatafadhal masykura. Sakedik ayam hilap tadi perkawis uraian masalah Madrasah Diniyah. Jadi engke ka maurang kana bade nyusunnya. Tolong ditambah ke ku ningnya bisa eta, bisa anu kurang nya ucunya. Madam, sadaya nu pokan mas setelah saya keluar dari sini dari Cipari ke tugas ka Gontor ka Gorontalo nu megang ke kosporte sawai kan dana ke madam, maaf yang lalan diantarana kan gitu kan. Ah ngajar teu. Maaf. Maaf ya. Oh iya, maaf. Jadi nu pangalaman eta kan ada ikut subahnya, ikut TWA ada makan ikut TWA. Jadi pangadilna teh madam anu non anu mimpin sakola agama teh nya. Mari ge bang apa ka bujeng nikah, maaf mah sana mah bujeng nikah hari teh nya. Jadi alhamdulillah tangke temihananya aslinya omat ya. Jadi orang-orang dulu pinta mungkin masih ayah ingetanana tahun suatu sebenarnya ning lantaran ning adam saya lah pengen ayahnya mungkin capo mungkin bisa dipinta naon mungkin masukan aku malah nyanu ayah kene inget mungkin aku mananya kayaknya tamahananya ulan tuh ya ini mah can ayah ini mah tuh can ini mah susi gencan can asup punya ini anu enggak atau ya nung mangga saya nung ngajengan menungnya nung apong ude nyitah naon nyitah mah eueuh nya ka Lilis, Lilis kada itu kada itu. Imas saya mungkin ingetan kene. Nya. Nya, kuana langsung ditanyakeun lamun ada kekurangan ti akinya kayaknya gitu nya. Tos, ya. Mangga. Ya. Ya, baik. Insyaallah ini jadi PR kita bersama ya, terutama nanti panitia yang terbentuk, kita akan coba tuliskan dari alumni-alumni sesepuh yang masih ada, kita coba rangkum seperti apa sih sejarah gitu ya. Kita akan tuliskan agar itu bisa dibukukan dan bisa dibaca oleh nanti generasi-generasi selanjutnya. Betul sekali. Oke, baik. Mengingat waktu ya, kita sekitar 10-15 menit lagi akan sholat zuhur. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu karena ada penampilan. Ada apa aja? Oke. Di sini ada penampilan dari perwakilan angkatan. Nah, sebelumnya kami tantang siapa yang paling kompak hari ini. Ada angkatan pertama. Iya, banyak. Dari tadi cuma disebut. Oke, langsung saja kita tampilkan. Panggilkan. Siapa ya? Angkatan campuran mungkin ya ini campuran ya, ibu-ibu. Iya. Tos janjian heulanya. Iya, sudah janjiannya. Oke, kita panggilkan. Di sini ada... Buning ya? Iya. Buning dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Buning dan kawan-kawan. Oke, kita panggilkan ada Ibu Suprapti, ada Ibu Amah, ada Ibu Rukmanah, ada Ibu Lilis, ada Ibu Suryaningsih. Ya. Boleh? Ada Ibu Kurniati, boleh? Okay. Ibu Enung, Ibu Suminar, Ibu Hayani, Ibu Ida, Ibu Tati, Ibu Julaiha, Ibu Rosida, Ibu Suwanti, Ibu Teti, Ibu Nengsari, dan Ibu Afifah. Dipersilakan untuk maju ke depan. Ini gabungan berarti ya Teh Rifa ya? Iya betul sekali gabungan. Gabungan dari berapa angkatan? Kita apresiasi karena luar biasa semangatnya latihan berkali-kali ya. Betul luar sekali. Penampilan ini. Sambil menunggu persiapan, ada informasi dari panitia jika insya Allah setelah selesai ajikan ini, semuanya diminta untuk bisa hadir kita makan bersama. Kita akan ada makan bersama. Insya Allah panitia sudah menyiapkan, mohon maaf tidak bisa dibawa ke sini, jadi nanti bisa makan bersama di rumah Bu Mimin, Cik Mimin. Semuanya tanpa terkecuali. Betul. Siap ibu-ibu? Siap. Baiklah, kita tampilkan perwakilan angkatan campuran Ibu Ning dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ning dan kawan-kawan. Mik na mik. Lupa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari alumni Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari. Kami adalah dari alumni dari berbagai angkatan, mulai dari angkatan Buhun dan angkatan-angkatan selanjutnya. Juga kami dari ibu-ibu Tahsin Al-Quran Ibu Ning Suryaningsih yang sekarang pada kesempatan ini akan membawakan Nadom Tuhfatul Atfal yang akan dilanjutkan dengan lagu manusia. Lagu manusia ini adalah ciptaan langsung dari Bapak Al-Ustadz Haji Dr. Andes Dadang Priyatna Arifuddin selaku pembina Madrasah Diniyah Nurul Bilad Cipari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulurati dilanjutkan dengan lagu Manusia yang akan dibawakan oleh Al Ustaz Ibu Ning Suryaningsi. Manusia hidup di alam dunia Kuning dan kawan-kawan. Oh, insyaallah. Ada ini ya. Boleh difoto dulu. Kita abadikan momen ya. Taqabbalallahu minna ya. Wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Nah, perlu kita ketahui bersama mungkin ya, bahwa ini ibu-ibu ini mencampurkan kesejahteraan kesehatan itu ada empat. Yang pertama ada biologi atau fisik kita, yang kedua ada psikologi atau jiwa mental, yang ketiga sosial, dan yang terakhir yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah spiritual. Dan ibu-ibu ini membentuk perkumpulan dan mengikat untuk melaksanakan keempat hal tersebut. Ada pengajiannya, ada kesehatan berupa senam, sehingga yang terjadi apa? Jiwanya menjadi tenang, dan puncaknya adalah bahagia ya Bu. Ibu-ibu bahagia? Bahagia. Tentunya bahagia ya. Anak kita alumni BG. Oke, selanjutnya terakhir, karena kita sudah masuk waktu zuhur, tapi ada satu penampilan, karena tidak mungkin setelah zuhur, dari grup Anissa. Ada yang penasaran siapa grup Anissa ini? Wow, siapa ya? Oke, kita panggilkan grup Anissa, Bu Yani dan kawan-kawan. Ayo, Bu Anissa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yani dan kawan-kawan. Bu Yasha. Penasaran itu grupnya terbentuknya kapan gitu ya? Nggak dadak ya, namina oke. Mangga diaturanan kangge ibu-ibu. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yani dan kawan-kawan. Ya. Jika dilihat-lihat ini semua guru ya, guru ya, semua betul, ya. Ya. Guru-guru semua ini. Ada Bu Sari, Bu Ete, Bu Yani, Bu Ati, Bu Erna. Ayo Bu Sari. Dan salam Ibu Sari ya. Tuh. Oke, atas yuk Bu Anissa. Oke. Siap tepuk tangan yang meriah untuk grup Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sadayana, nepangkeun. Sim kuring sareng rerencangan ti grup Anissa. Ya, atos kenal sadayananya, tapi urang perkenalkan lagi. Anissa, ada Ibu Ati. Ada Ibu Erna. Ibu Nunik. Ibu Yani. Sim kuring Ibu Sari. Sareng Ibu Ateh. Jantan disingkat jantan Anissa. Oh, Anissa. Tapi abi teh teuninga ieu teh duka angkatan mana ieu teh? Ya judul angkat nama perang. Kita reuni, kita silaturahmi, kita mengenang masa lalu, terutama yang jauh dari kampung halaman. Karena acara seperti ini diri sangat dirindukan oleh kami, terutama yang jauh dari kampung halaman. Betul apa betul? Ayo guys. Kak, insya Allah kami akan menampilkan kosidah dari Almanar Almenor. Almenor kita. Menor. Yang berjudul Lillah. Mohon maaf atas kekurangan karena kita dar-der-dor latihannya. Yang penting jadi, yang penting tampil. Pak Usup, Bu Sari, panginten mudah-mudahan cepilna alaraman gitu ya. Oh my God. Ayu Yus, tarik. Itu pada sholawat, pada nyanyi. Hah? Ulang. Pacar ready. Masya Allah, luar biasa. Silap deui. Pada pilih kaki tep, mantap iringan. Awas apa dimaksudkan lillah, lillah, lillah, lillah. Ayo Pit, maju Pit. Terserah maksud hati. Yuk, yuk, yuk. Dalam setiap langkah yang sakedapik. Ibu panitia tiasa lajeng solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawitan Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna di dieu sadayana bade nyanggakeun shalawat anu judulna Busyrolana. Mangga anu kantos shalawat Busyrolana emut keneh mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Busyrolana liunal muna jalalana wafalhana wadahru ang jajarotahu walbisru adha mulana busyrolana liunal muna jalalana wafalhana ya nafsu Thank you. Baik, terima kasih, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, kita mulai juga tadi terlambat, jadi tidak semua bisa tampil, dan mungkin ada beberapa sebetulnya tuker kado, ada door prize juga yang sudah disiapkan, tapi karena sudah memasuki waktu zuhur, itu lebih penting bagi kita untuk langsung melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tapi sebelum kita tutup, insya Allah kita akan langsung tutup agenda ini. Untuk door prize nanti akan dialihkan ke agenda imtihan yang sore dan juga malam hari. Kita sudah sediakan 5 door prize. Kemudian untuk tukar kado, jika berkenan nanti setelah ini kan bisa makan ya, makan di Cemimin. Nanti bisa tukaran atau sekarang bertukar dengan temannya yang ada, boleh silahkan. Karena waktu yang terbatas. Yang gak bawa gak apa-apa, yang bawa bare digundukkan. Oh, dikumpulkan, mangga sok dikumpulkan. Jadi mungkin nanti pas makan, nanti pas ya, makan kita bagikan begitu ya. Saat makan kita bagikan, sekarang boleh dikumpulkan dulu di panitia. Boleh kadonya dibagikan di panitia, nanti setelah makan kami akan bagikan. Seperti itu. Mohon berkenan, kita nanti langsung melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk ikatan alumni, organisasinya tadi arahan pembina akan dilakukan oleh yang panitia secara internal untuk ikatannya. Yang ketua sekretaris bendahara internal panitia. Nanti tinggal ibu-ibu mah tinggal nunggu hasilnya seperti apa. Seperti itu, silakan panitia dibantu untuk mengumpulkan kadonya. Iya betul. Baik Teh Ripa, kita langsung tutup saja ya. Baik. Kita tutup saja agenda pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di reuni tahun depan. Untuk semuanya, jangan lupa ibu-ibu, masih ada malam hari kita akan melaksanakan imtihan. Jangan lupa datang untuk bernostalgia kembali di acara imtihan Madrasah Diniyah Nurul Belajar Cipari nanti sore dan malam hari. Oke. Dan mengundang juga untuk bisa hadir ke rumah Cemimin. Ya, ke rumah Cemimin. Terkendah hadir langsung we. Langsung. Jadi langsung saja. Sekarang Cemimin. Ke rumah Cemimin untuk makan. Kebetulan kita sudah menyiapkan makan dengan porsi banyak satu kampung, maka dari itu ayo kita kumpul kembali, kita makan-makan kembali di rumah Ibu Mimin hari ini. Jadi jangan lupa langsung pada pulang, langsung kita merapat ke Ibu Mimin. Sekali lagi, jangan dulu pulang, langsung kita merapat ke rumah Ibu Mimin. Bagi yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah dulu, silakan untuk bapak-bapaknya atau ibu-ibunya yang mau berjamaah dulu, mangga. Ya. Yang mau langsung ke rumah Cemimin, mangga. Dipastikan. Ya, betul sekali. Sekali lagi, yang mau berjamaah terlebih dahulu, mangga. Yang mau langsung ke rumah Bu Mimin, silakan. Kita tunggu di rumah Bu Mimin. Mau foto-foto boleh, silakan. Izin ayah anu kakantun, dompet warna ungu. Ada yang kakantun dompet? Sekali lagi ada yang kakantun dompet?